bersabda, ajalan sungguh sangat mengagumkan semua urusan orang-orang yang beriman. Inna Allahu kullahu lahu khair, semua sisi kehidupan orang beriman itu baik adanya. Tidak ada yang tidak mendapatkan kebaikan selama orang itu hidup diberi kehidupan itu dalam keimanan. Inna Allahu kullahu lahu khair, laisa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Nabi menjelaskan, "Innasallahu sarra syakara wa kana khairan lahu." Orang beriman itu kalau mendapatkan sarra, sarra itu satu ungkapan yang menggambarkan kesenangan, sesuatu yang membuat orang itu senang bahagia. Syakara itu bersyukur kepada Allah. Maka syukurnya orang itu adalah baik bagi dia. Wa innasallahu dharra, tapi kalau dia mendapatkan dharra, dharra itu satu ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Al-Durru, ya, jamannya Dharra. Dan itu mudah dari Allah. Sebenarnya Allah mengatakan, wa iyasakallahu bidurri, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadi atas dirimu untuk mengeluarkan, fala kashifa la ilaha wa tidak ada yang bisa menyikap kemudaratan dari Allah. Jadi orang beriman kalau mendapatkan Dharra, musibah, penyakit, dia bersalah. Fakana khairanlah dan datang, dan yang ketiga itu adalah lebih baik lagi. Jadi semuanya ada pada jawabannya. Yang kedua, wajib bagi ahli dari ayat pun ada yang mengkaji wajah. Dalam orang yang takut itu memposisikan diri antara al-khauf dan wajah, antara takut dan salah. Hanya saja memang istilah di antara para ulama nasihnya lebih utama itu al-khauf atau roja. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan kalau orang itu dalam keadaan sehat, memang sebaiknya didominankan rasa takut. Tapi kalau orang itu sakit, hendaklah dimunculkan banyak-banyak sifat roja atau perasaan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabu iqam Allah ala dunubi, datang pun kepada azab Allah bila dia terus dalam dosanya itu. Wa yarju rahmata Rabbi, dan dia senantiasa meminta rahmat Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jadi dua sifat, dua rasa ini enggak boleh dihilangkan, al-khauf wa raja. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda yang tengah sakit. Kepada pemuda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu mendapati dirimu? Apa perasaanmu? Pemuda itu mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullah, aku sangat berharap kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Wa inni akhafu dzunubi, dan di waktu yang sama ya Rasulullah, aku sangat takut akan dosa-dosaku." Jadi pemuda itu mengatakan, aku sangat berharap kepada Allah akan ampunan dan rahmatnya dari semua dosa-dosaku. Tapi di waktu yang sama ya Rasulullah, aku juga takut akan dosa-dosaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin." Tidaklah berkumpul dua perasaan itu, yaitu rasa takut dan harap, pada diri seorang hamba fi hadzal mautin, ketika dia dalam keadaan sakit parah semacam ini. Illa a'tahu Allahu ma yarju, melainkan Allah berikan kepadanya apa yang dia minta. Wa aminahu mimma yakhafu, dan Allah berikan keamanan dan keselamatan dari apa yang ditakutkan. Tapi kebanyakan orang itu ikhwan anzakumullah terbalik. Jadi kalau sehat dia terlalu banyak berharap, tapi kalau dia sakit dia putus asa. Itu terbalik. Ya. Seharusnya dikala kita sehat itu banyak kita munculkan rasa takut kepada Allah, supaya takut itu ngerem diri kita dari kemaksiatan. Tapi kalau kita sudah sakit parah, maka banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Syaikhul Islam Allah Ta'ala mengatakan, wa mahma ishtadda binil marad, meskipun penyakit orang itu sedemikian parahnya. Kalau bahasa kita, dokter sudah angkat tangan, bahkan mungkin disuruh pulang untuk menunggu kematian, karena secara medis sudah sulit disembuhkan. Walaupun penyakit orang itu sedemikian rupa parahnya, fala yajuzu lahu ayyatamannal mauta, maka dilarang orang itu mengharapkan kematian. Tidak boleh. Ngarepin mati itu sesuatu yang dilarang. Sebagaimana Nabi SAW ketika pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu sedang sakit keras, yashtaki, Abbas itu merintih, mengeluh, sakit beratnya, sakit yang dirasakan itu, dia merintih, mengeluh. Fatamanna Abbas al-maut, sampai-sampai Abbas itu beringin, berkeinginan, andai sekiranya dia segera mati. Mendengar perkataan pamannya itu, Nabi SAW mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, la tatamannal maut, paman jangan menginginkan kematian, jangan mengharapkan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan, sebab jika paman itu di atas kebaikan, fa antu akhkharta dadu ihsanan ila ihsanika khairun laka. Jika paman itu di atas kebaikan dan Allah tunda kematian paman, maka itu akan menambah kebaikan paman di atas kebaikan yang ada. Itu baik bagi paman. Wa in kunta musian, tetapi kalau paman dalam keadaan buruk atau di atas keburukan, fa antu akhara, jika Allah mentakhirkan, menunda kematian paman, fatastaqtibu, maka paman memiliki kesempatan untuk bertobat, min isaatika, dari keburukan paman itu, khairun laka, yang demikian itu baik bagi paman. Fala tatamannal maut, maka jangan paman mengharapkan mati. Oleh karena itu doa kita lah, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ij'alil hayata, ya Allah, jadikanlah hidup kami ini ziyadatan ala kulli khair, tambahan-tambahan kebaikan buat kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian kami nanti saat kami berhenti dan beristirahat dari keburukan-keburukan. Jadi di mana kita menginginkan kematian separah apapun. Dan banyak peristiwa kita lihat orang itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, sebabnya di antaranya adalah tidak sanggup lagi menahan sakit itu. Ini sering kita lihat. Ya. Orang itu bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, Syaikhul rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang yang sakit hendaklah segera menyelesaikan hak-hak sesama manusia. Idza kana 'alaihi huququn falyu'addiha ila ashhabiha in tayassara lahu dhalik. Kalau sudah sakit parah dan sunnatullah ketika kesembuhan itu dijauhkan oleh Allah, yang lebih dekat adalah kematian. Ini sudah sunnatullah. Maka hendaklah orang itu menyelesaikan al-hukuk, kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia. In tayassara lahu dhalik, kalau yang demikian itu memungkinkan. Wa illa, kalau ternyata tidak lagi ada kesempatan dan tidak memungkinkan menyelesaikan urusan sesama manusia, awsa bidzalik, hendaklah orang itu menyampaikan wasiat kepada karib kerabatnya, sampaikan wasiat, saya punya hutang, saya punya urusan ini dan itu, sampaikan. Sebagaimana Nabi SAW di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, in kana lahu man kanat indahu mazlanatun li akhihi min irdin aw malihi. Barang siapa yang masih ada sangkut paut dengan saudaranya yang berupa kezaliman, apakah itu berkaitan dengan irduhu? Irdun itu apa? Harga diri. Irdun itu kehormatan. Mungkin pernah mencaci, mungkin pernah mencela, mungkin pernah memfitnah, mungkin pernah menghasut saudaranya, awali atau dia pernah mengambil sebagian harta saudaranya itu, fal yu'attiha ilaihi, hendaklah orang itu segera menyelesaikannya dengan saudaranya itu, qabla ayyati yaumul qiyamah, sebelum datang hari kiamat. Dan perlu diingat kata Nabi, orang yang telah datang kepadanya kematian, faqad qamat qiyamatuhu, maka telah sampai kepadanya kiamatnya. Kalau orang sudah mati atau kalau sudah datang hari kiamat, la yaqbalu la yuqbalu fihi dinar wa la dirham, saat itu tidak lagi berfungsi, tidak lagi diterima dinar dan dirham. Di hari kiamat nanti tidak ada urusan yang diselesaikan dengan dirham dan dinar. Tidak ada lagi urusan diselesaikan dengan kata maaf. Tapi yang ada adalah in kana lahu amalan salihun ukhidha minhu, kalau orang itu memiliki amal yang saleh, diambil amal saleh itu darinya dan diberikan kepada orang yang mazlumnya, didzaliminya. Wa u'tiya sahibahu, diberikan kepada orang zalim. Wa in lam yakun lahu amalan salih, kalau ternyata dia tidak memiliki amal yang saleh, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambillah keburukan dari orang yang terzalimi itu untuk kemudian diberikan kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Ada hadis yang masyhur dan antum saya yakin sudah hafal ini. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirmata'a wa la dirham, man la dirhama wa la mata, orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak lagi mempunyai uang dirham, tidak lagi punya modal, wa la mata, dan tidak lagi mempunyai barang dagangan. Ini bangkrut dalam pemahaman para sahabat, dan demikian pula kita pahami. Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut yang paling di antara umatku adalah man yahdi yawmal qiyamati bi salatin, orang yang datang nanti di hari kiamat dengan pahala salat karena dia pernah salat. Wa siyamin, dia datang membawa pahala puasa karena dia pernah berpuasa. Wa zakatin, dan dia mendapatkan pahala zakat karena pernah zakat. Tapi perhatikan kalau Rasulullah mengingatkan kita, wa yahdi qad syatama hadza, tapi orang yang salat, yang puasa, yang sedekah, yang zakat itu, ya di kotshatana hada, pernah pula dia itu memaki-maki seseorang, wa qadafa hada, dia pun pernah memfitnah seseorang, wa akala mala hada, dia pun pernah memakan harta orang, wa safaka dana hada, dia pun pernah menumpahkan darah orang, wa dharaba hada, dia pun pernah memukul seseorang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nabi mengatakan, fayuqtohada min hasanatihi, orang yang terzalimi dengan perbuatan dia diambilkan kebaikan darinya, diberikan kepadanya. Wahada min hasanati, begitu mulai ini, yang terzalimi ini diambilkan kebaikan dari orang itu, diberikan kepadanya. Fa'in faniyat hasanatuhu, sampai kemudian ketika kebaikan-kebaikannya itu habis, pahala sedekahnya habis, pahala puasanya habis, sholatnya habis, semua pahala kebaikannya habis, qabla ayyukdama alaihi, sedangkan urusan dia dengan sesama manusia belum selesai, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah keburukan-keburukan orang terzalim itu, faturihat alaihi, untuk kemudian dilemparkan kepada orang itu, thumma turiha finnar, kemudian akhirnya orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang berpuasa itu akhirnya dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Jadi di sini jelas hadis ini menggambarkan semangat dan gairah ibadah harus disertai dengan semangat gairah untuk meninggalkan keburukan sikap dan perilaku. Karena kalau tidak demikian, itu akan menjadi kesia-siaan. Kemudian selanjutnya yang kelima, wala budda minal isti'jal bi misli hadhihi alwasiyah. Jadi orang yang sekiranya merasa sudah berat sakitnya harus mensegerakan untuk menulis wasiat. Dan wasiat itu ditulis. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menulis wasiat itu supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ada bukti, ada saksi di situ. Sebab kalau hanya sekedar lisan, itu nanti akan menimbulkan masalah. Ada orang yang ribut di antara keluarga mereka. Saya dikasih wasiat bapak saya begini dan begitu, begini dan begitu. Enggak ada catatan. Repot. Sedangkan satu sisi kita wajib melaksanakan wasiat selama itu adalah ma'ruf. Tapi urusan sesama kita jangan sampai ada masalah, maka hendaklah disegerakan. Kemudian selanjutnya, wajib ayi usia di akribahi alladzina la yarithuna minhu. Wasiat itu hendaklah disampaikan kepada kerabat-kerabat orang yang sakit itu yang tidak akan mewarisi hartanya. Ya. Jadi enggak boleh berwasiat kepada orang yang berhak mendapatkan warisan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hak masing-masing ahli waris. Ya. Allah sudah memberikan hak masing-masing orang dari harta warisan itu, maka jangan sampaikan wasiat kepada ahli waris. Ini merupakan satu dari'ah, tindakan preventif supaya tidak ada persoalan di antara mereka. Sebab kalau demikian orang bisa mengklaim. Tapi kalau ada atau wasiat diberikan kepada yang tidak mewarisi, itu lebih aman. Kemudian yang ke-8, وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ atau وَيُشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدِلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ. Hendaklah ketika menyampaikan wasiat itu yang disaksikan oleh dua orang lelaki muslim yang adil. Nah, di sini ada saksi. Dibutuhkan ada syahadat kesaksian supaya nanti tidak menimbulkan persoalan. Yang ke-9, amal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin alladzina yarithuna minal musi fala tajuzu li annaha mansukhatun bi ayatil miras. Adapun menyampaikan wasiat untuk dua orang kepada dua orang tua atau kerabat-kerabat dekatnya yang mereka itu berhak mewarisi harta ahli waris, apa namanya, orang yang mati itu, maka ini tidak boleh karena sudah dinasakh dalam ayat al-miras. Sebagaimana Rasulullah dalam khutbah hajjahnya, khutbatul wada'nya, Rasulullah mengatakan, innallaha qad ata kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing orang ahli waris itu akan haknya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh menyampaikan apa namanya wasiat kepada ahli waris. Yang ke-10, Syalban rahimahullah ta'ala mengatakan, وَيَحْرُمُ الْإِذْرَارِ بِالْوَسِيَّةِ. Tidak boleh orang yang akan berwasiat itu apa? Berwasiat dengan sesuatu yang mudarat. Misalnya menghilangkan hak dari ahli warisnya atau melebihkan dari ahli waris yang lain, tidak boleh. Ya. Ini dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Surat An-Nisa ayat yang 9. Ini ayat juga menjelaskan tentang wasiat dirar itu tidak boleh. Wasiat yang akan menyusahkan ahli waris. Yang ke-11, al-wasiyatul ja'iratu batilatun mardudah. Wasiat yang jair itu apa? Yang batil, yang menyelisih syariat. Jadi wasiat apabila itu adalah merupakan sesuatu yang menyelisih syariat, maka hukumnya adalah batilatun mardudatun, itu harus diabaikan dan tidak boleh dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata illa bi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali perkara yang ma'ruf. Kalau wasiatnya itu adalah mungkar, tidak boleh dilaksanakan walaupun itu wasiat. yang tidak kalah pentingnya di poin yang ke-12 ini, Al-Albani rahimahullah taala mengingatkan kita. Beliau mengatakan walamma kana al-ghalibu ala katsirin minan nas fi hadha az-zaman al-ibtida' fi dinihim. Terlebih lagi di zaman kita ini banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menjadi sunnah dalam urusan agama, walasiyama fima yata'allaku bil janahis, apalagi itu berkaitan dengan cara menyelenggarakan jenazah. Banyak di situ sesuatu yang menjadi sunnah. Beliau berpesan, kana minal wajib ayyusiyal muslim, maka kewajiban seorang muslim yang akan meninggal dunia hendaklah berwasiat kepada mereka, bi ayyu jahaza, hendaklah jenazah itu nanti diurus, ya, wayudfan, dan dikebumikan, ala sunnah, berdasarkan sunnah. Nanti kalau bapak mati tolong begini dijelaskan. Maka Imam Nawawi mengatakan, kenapa orang yang mati itu diazab di kuburnya karena ratapan anak yang ditinggalkannya? Karena orang itu tidak pernah berwasiat, akan diwasiatkan. Ya, nanti kalau bapak meninggal kamu jangan meratap. Meratap itu jelaskan. Nabi mengatakan di antara bentuk ratapan adalah dzarbul khudud, menampar-nampar pipi, wasyakul juyub, merobek-robek baju, ya, itu namanya niyaha, itu dilarang. Katakan kepada orang yang akan kita tinggalin, jangan malah disuruh meratapi. Kamu gimana perasaan kamu kalau bapak enggak ada? Wah, itu tambah orang semakin gak karu-karuan. Diperintahkan untuk apa? Jadi ini harus. Nanti kalau bapak mati dikuburkan begini cara, suruh mengikuti sunnah, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surat At-Kahfir ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Gimana cara menjaga mereka dari neraka? Dengan mengajarkan ajaran yang benar, yaitu yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, mengikuti sunnah, tidak ditambah dan tidak pula dikurangi. Selanjutnya poin yang kedua, talqinul muhtadar. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu sudah datang kepadanya tanda-tanda kematian. Oleh sebab itu sunnah Nabi, bapak ibu, orang yang sudah sakit parah itu jangan ditinggal sendirian. Harus selalu didampingi. Dengan harapan ketika Allah takdirkan ajal telah datang kepadanya, orang itu berkesempatan untuk ditalkinkan. Syalbani mengatakan, fa idza hadarahul maut fa ala man indahu umurun. Apabila telah datang kepada orang yang sakit parah itu tanda-tanda kematiannya, maka ada perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang ada di sekelilingnya. Berarti ada orang yang menemaninya, jangan ditinggalkan. Yang pertama, ayyulaqinuhu bisyahadah, yaitu hendaklah orang yang di sekelilingnya itu mentalkinkan kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkin itu artinya dibimbing. Jadi orang itu kita bimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah indal maut dakhala al-jannah yawman min ad-dahri wa inna sabau qabla dhalika ma asaba. Barang siapa yang akhir ucapannya yaitu la ilaha illallah ketika datang kepada kematian, dia masuk surga. Yawman min ad-dahri, cepat atau lambat masuk surga dia. Jadi jangan dipahami nanti orang mati kita bilang langsung masuk surga. Tidak. Yawman min ad-dahri, kata Nabi. Pokoknya pada suatu ketika, artinya memungkinkan dia tetap masuk neraka. Ya, bila Allah tidak mengampuni dosanya. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa orang yang beriman kemudian berbuat dosa besar, dan dia masih belum sempat tobat, fa'amruhu ila Allah, urusannya diserahkan kepada Allah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, insya'a ghafara. Kalau Allah mengendaki, Allah mengampuni. Wa insya'a azzaba. Kalau Allah mengendaki, Allah mengazab. Tapi yang pasti orang itu mendapat jaminan tidak akan khulud finnar, tidak akan kekal dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan yauman minad, daripada suatu ketika pasti keluar dari neraka dan masuk surga. Wa in asabahu qabla dzalika ma asaba, meskipun dia telah terjadi padanya sesuatu, mungkin kemaksiatan, itu enggak ngapa. Pokoknya siapa yang akhir ucapannya Allah masuk surga. Ya. Yang ke-14, walaysa talqin dzikru syahada bi hadratil mayyit wa tasmi'uha iyyahu. Yang dimaksud talqin di sini ditegaskan oleh Al-Albani bukan menyebutkan kalimat syahadat, artinya orang itu membaca sendiri. Ini orang akan sekarat itu kita bacakan la ilaha, bukan suruh dia mengucapkan la ilaha. Bukan kita yang mengucapkannya, kita membimbingnya. Maka disebut dengan talqin. Laqonai laqin itu ngebimbing. Jadi kita mengucapkan la ilaha Allah supaya dia mengikuti, bukan karena kita suruh pak nyebut pak. Ini disebut apa? Yang disebut itu apanya? Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian ada catatan di sini. Ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup berhenti. Yakin kita dia mengucapkan itu sudah berhenti. Jangan dicecap dengan kalimat itu. Karena itu akan semakin membuat itu resah dan jangkar orang perasaannya. Syaikh Utsaimin mengatakan kalau dia sudah yakin mengucapkan itu, diam. Nggak lama dia ngomong lagi. Aduh, aus, minta minum. Ya, kasih minum aja. Ya, kasih minum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mati itu ditanya, kamu minta apa? Kamu apa? Disebutkan sesuatu, Rasulullah suruh memberi. Disuruh sama mereka. Kasihan. Kapan lagi dia memiliki keinginannya? Kasihan. Selama itu sesuatu yang halal. Mau mati kangen ke tempat biasanya dia main gitu kan, ke tempat prostitusi. Bapak udah mau mati masih ke sana aja. Hah? Tapi kalau sekedar aduh pengin bubur ayam, beli. Kata Rasulullah, beri dia. Ya. Nah, setelah dia makan bubur ayam, talqinkan lagi. Jangan nunggu nanti selesai makan, cukup Pak, cukup. Ucapin lagi Allah. Ya gitu. Sampai dia mati. Jadi jangan ada selah-selah kalimat selain kalimat la ilaha illallah. Sampai dia mati. Ya. Jadi bukan dicecer terus-menerus, orang itu semakin galau, semakin resah. Ya. Dan orang yang sudah biasa mengucapkan Allah enggak jadi masalah. Sekali dia terdengar telinganya, itu sudah cukup dia bisa mengikutinya. Jadi bukan lafzul jalalah ya. Jadi mentalkinkan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan lafzul jalal, bukan Allah, Allah, Allah, bukan. Tapi harus dengan sempurna lafzul apa namanya? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid ini mengandung dua hal. Pertama an-nabi wal isbat, penabian dan pengisbatan. Abu Thalib kalau bisa mengucapkan Allah udah jelas mau dia. Orang waktu hidupnya sering bersumpah dengan la ilaha illallah, oh apa namanya, dengan wallahi demi Allah dia mengatakan. Orang musyrik itu mengucapkan wallahi demi Allah. Tapi kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan kenapa? Karena mereka paham kalimat la ilaha illallah ini mempunyai konsekuensi dua. Pertama adalah ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah karena Allah. Yang kedua adalah nafyu syirki anillah, menafikan kemusyrikan dari Allah. Sedangkan dia, Abu Thalib itu mengikuti ajaran bapaknya itu syirik. Dia enggak mau karena ngerti. Jadi talqin itu dengan kalimat la ilaha illallah. Poin yang ke-15. Syaikh Rahimahullah Ta'ala mengatakan wa amma qira'atu surati Yasin indahu, adapun membaca surat Yasin, ya, surat Yasin disanding orang yang mati akan mati, wa tawjihuhu nahwal kiblati, dan menghadapkan orang yang akan mati itu ke arah kiblat, falam yasihhu fihi hadisun, tidak ada hadis yang menunjukkan hal itu. Perlu diingat, Syalban adalah ulama hadis, sudah mentakhrij sekian banyak kitab. Jadi beliau ulama hadis, ya. Jadi beliau sudah memeriksa tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu. Ya. Walaupun ada hadis seperti yang kita temukan dalam kitab fiqh al-ibadah yang ditulis oleh ulama Asy-Syafi'i menyunahkan membaca surat Yasin, karena ada hadis yang mengatakan orang itu diringankan oleh Allah saat kematiannya. Tapi sudah tasrif oleh ulama hadis, itu adalah lemah sanadnya. Ya begitu. Jadi yang sunnah justru ditalkinkan. Jadi bapak jangan sibuk membaca Yasin, ya. Nanti orang tua lah mengucapkan saat menit. Incar orang itu supaya akhir ucapannya la ilaha illallah. Itu lebih berarti. Ya. Kemudian yang ke-16, wala ba'sa bi ayyahdura al-muslim wafat al-kafir liyu'ridu al-islam 'alayhi. Dan tidak mengapa orang Islam itu menghadiri apa namanya detik-detik kematian orang kafir supaya bisa membimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah bila dia mau, bukan memaksa. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang anak lelaki Yahudi. Anak Yahudi ini sering berkhidmat, sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi mendengar anak Yahudi ini sakit parah. Maka Rasulullah datang menjenguk anak itu. Rasulullah duduk di samping anak Yahudi itu dan Rasulullah mengatakan aslim. Aikul la ilaha illallah. Terimalah Islam. Ucapkan dalam kalimat la ilaha illallah. Maka anak itu melihat ke bapaknya seakan-akan dia meminta restu dari bapaknya. Bukan ragu atas kebenaran dikatakan Nabi itu tidak. Cuma gimana bapak ini? Maka bapaknya yang Yahudi pun mengatakan kepadanya, ai bunayya ati abul qasim, wahai anakku, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim itu. Akhirnya anak itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk Islam. Maka Rasulullah keluar meninggalkan anak itu seraya mengucapkan alhamdulillahillazi anqadahu minan nar. Segala puji milik Allah yang telah selamatkan anak itu dari neraka. Ini perkataan Nabi. Mabunnya andai anak itu mati dalam keadaan Yahudi, dipastikan masuk neraka. Bukan lagi insyaallah masuk neraka, sudah pasti. Karena Rasulullah dalam hadis Muslim menyebutkan, hadis ini sahih, Nabi mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun di antara umat manusia ini yang mendengar aku datang membawa risalah Islam. Yahudiyun, apakah dia seorang Yahudi? Wala Nasrani, apakah dia seorang Nasrani? Summa yamutu, lantas orang itu mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Wala yu'min bima ursiltu bi, dan dia tidak beriman apa yang aku diutus Allah dengannya. Apa Nabi mengatakan? Illa kana min ashabin nar. Nabi mengatakan itu pasti masuk neraka. Maka ketika anak Yahudi mengucapkan la ilaha illallah, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka dengan syahadat. Maka ketika anak itu benar-benar mati, Rasulullah mengatakan sallu ala sahibikum, salatkan itu jenazah saudara. Ya? Karena dia sudah Islam. Berhak untuk mendapatkan hak sebagai sesama muslim. Poin yang ketiga dari bahasan kita ini yaitu ma adal hadirina ba'da mautih. Apa yang diperbolehkan, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang hadir setelah orang yang sakit itu mati. Yakin sudah mati dia, sudah lepas ruh dari jasadnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, ayyughammidu ainaihi. Hendaklah orang yang hadir itu membantu memejamkan mata orang yang mati itu. Kenapa? Karena orang yang mati itu kata Nabi, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya orang yang mati itu ketika ruhnya dicabut dari jasadnya diikuti oleh penglihatannya. Maka umumnya orang mati itu terbelalak matanya, melihat kemana ruhnya itu pergi. Ya, sebagaimana Ummu Salamah bercerita ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, wafat syaqqa basaruhu. Kedua mata Abu Salamah terbelalak. Jadi mati yang benar itu melotot. Mati mahram. Hah? Itu terbelalak. Umumnya begitu, walaupun enggak harus. mati merem enggak sadar. Enggak, umumnya mati itu kata Nabi adalah terbelalak matanya. Ya. Fa asmatahu, maka Rasulullah memejamkan mata Abu Salamah yang terbelalak itu. Kemudian beliau mengucapkan, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, ditarik dari jasad, tabi'ahul basar, maka diikuti penglihatannya. Fa ghadana min ahlihi, setelah Abu Salamah itu meninggal, terjadi suara riuh dari keluarganya. Nangis, sedih dan sebagainya. Fakala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Jangan kalian mendoakan sesuatu apapun atas diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat akan mengaminkan. Apa itu mengaminkan? Malaikat berdoa, Allahumma stajib du'a'ahum, ya Allah, apa? Penuhi doa mereka, kabulkan doa mereka. Maka jangan mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan. Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma gfir li abi salam. Jadi ketika orang itu mati, kita datang, kita doa, Allahumma gfir li abi salam, ya Allah ampuni untuk Abu Salam. Warfa' darajahu fil mahdi, angkatlah derajatnya ke dalam ruang orang-orang mendapatkan petunjuk. Wahsul fi aqdihi fil ghabir, berikan kepadanya tempat yang baik setelah ia meninggalkan dunia ini. Faghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia ya Allah. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi kuburnya. Itu doa. Alhamdulillah, apapun yang kita ucapkan adalah itu kebaikan, karena malaikat mengaminkan doa kita itu. Yang ketiga, wa hadza fi ghairi man mata muhriman. Ini tidak dilakukan terhadap orang yang mati dalam keadaan ihram. Muhrim itu orang ihram. Kalau keluarga itu mahram, ini masih suka sering kita keliru mengucapkan, oh bukan muhrim, talak. Bukan mahram. Muhrim itu orang sedang menggunakan ihram. Ya? Jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Bukan mahram. Mahram itu artinya yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Adapun orang yang ihram ketika dia mati, la yughatta ra'suhu wa wajhu, maka tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya. Orang yang mati selain ihram, dalam keadaan ihram, ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Seluruh tubuhnya sebelum proses pemandian ditutup. Tapi kalau dia itu ihram dalam keadaan ibadah haji, maka tidak ditutup kepala dan tidak pula wajahnya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana dia mengatakan, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Ketika ada seorang lelaki wukuf bersama Nabi itu di Arafah atau haji. Itu wafa'an rahilatihi, tiba-tiba lelaki itu jatuh dari ontanya. Nah, naik ontanya jatuh. Fawakosabhu al-waqsu, itu jatuh kemudian kepalanya dulu ketekuk, ini namanya leher, patah lehernya. Ya, al-waqsu itu artinya terputus lehernya. Ya, kelipat begitu. Dan dia mati dengan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan sidr. Sidr itu daun, daun bidara, daun yang memang dipergunakan untuk membersihkan. Jadi aromanya wangi dan kesat. Nah gitu, itu namanya sidr. Kalau tidak ada sidr, boleh juga sesuatu yang semisal dengannya, sabun dan sebagainya. Wa kafinuhu fi thawbaini, dan kafani dia dengan kedua pakaian ihramnya itu. Wala tuhannitu. Hanuk itu artinya wewangian. Karena dia dalam ihram, maka tidak boleh ditaburkan ke tubuh dia itu adalah hanuk. Hanuk itu sesuatu yang wangi, gitu ya, enggak boleh. Wala tukhammiru ra'sahu. Khimar itu artinya penutup kepala. Nah ini dalilnya. Jadi orang yang masih ihram itu enggak boleh ditutup kepalanya. Wala tukhammiru ra'sahu. wala wajhahu, jangan pula wajahnya, jadi terbuka. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, di hari kiamat nanti, mulabbiyan, dalam keadaan ihram, itu bertalbiyah. Ini. Kemudian selanjutnya, wa ayyatanu fil balad allazi mata fihi, termasuk sunnah orang yang mati itu dikebumikan di bumi mana dia mati. Jadi tidak termasuk sunnah, tidak termasuk sunnah minta orang yang mati itu dipindahkan ke kampungnya. Enggak perlu berwasiat begitu. Nanti kalau bapak mati tolong anterin ke kampung. Enggak perlu. Nah, sekarang aja bapak belum mati bolehlah sekali pulang kampung, tengok sana kerabatnya. Waktu hidup dulu kaya banyak duitnya, enggak mau pulang kampung. Udah mati enggak punya apa, dia jadi pulang kampung. Nyusahin orang kampung begitu. Jadi sunahnya dimakamkan di mana dia mati. Orang Jawa, orang Sumatera mati, mati di sini, udah sini aja. Selama memungkinkan dikebumikan di sini. Ya. Jadi bukan pilihan. Wala yankiluhu ila ghairihi. Dan tidak memindahkan jenazah itu ke tempat lain. Apa alasannya? Li'annahu yunafil isra' al-ma'mur bih. Karena memindahkan jenazah ke tempat yang jauh itu, itu sudah menyelisih perintah Nabi, yaitu al-isra'u bil janazah, segera mengebumikan jenazah. Itu bertentangan. Jadi kita disuruh Nabi untuk mensegerakan mengubur jenazah itu. Maka sahabat-sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada di perang Uhud itu langsung dikebumikan di situ. Nah, ini dipindahin ke rumah itu. Ya. Walaupun lahir di Mekah enggak ada, dibawa pulang ke Mekah enggak ada. Di situ dikebumikan. Benar. Kemudian yang selanjutnya, wa ayyubadir ba'dhum liqada'i dini min mali. Ketika orang itu sudah meninggal, hendaklah sebagian orang yang di situ itu segera menyelesaikan utang piutang orang yang mati itu, walaupun harus dengan menghabiskan hartanya. Ya, utangnya banyak, tinggalannya sedikit, ya habis, ya habisin semuanya. Loh, yang untuk ahli warisnya siapa? Ya utangnya itu nanti kalau belum terbayar diwariskan. Jadi warisan itu bukan hanya berupa uang, utang juga warisan itu. Oleh karena itu kembali kepada surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu, Allah mengatakan jangan sampai kita mewariskan sesuatu yang membuat anak-anak kita susah. Selanjutnya, ma yajibu ala aqaribil mayyit, apa yang seharusnya sikap orang yang ditinggal mati. Dia mendengar keluarganya mati, orang dicintanya meninggal. Salman rahimahullah taala mengatakan, yajibu ala aqaribil mayyit yablughuhum khabaru wafati amrani. Bagi keluarga atau kerabat-kerabat orang yang meninggal itu, setelah sampai kepadanya berita kematiannya, ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah as-sabr war ridha bil qadar. Hendaklah mereka itu sabar dan ridha terhadap ketentuan Allah, walaupun ini bukan sesuatu yang ringan. Maka ketika Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya meninggal dunia, sampai berita itu kepada Nabi, maka Nabi berpesan kepada Zainab putrinya itu, isbiri wahtasibi, sabarlah kamu dan mintalah pahala kepada Allah atas kesabaranmu itu. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Karena milik Allah apa yang dia ambil, milik Allah apa yang dia beri. Ya? Kita mendapatkan sesuatu itu pemberian Allah, kita kehilangan sesuatu itu diambil oleh Allah. Selesai. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Milik Allah apa yang dia ambil, milik Allah apa yang dia beri. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada ketentuan bagi Allah. Ada ketentuan. Tidak ada pertemuan melainkan akan diakhiri dengan perpisahan. Itu pasti. Itu sudah sunnatullah. Maka harus sabar. Ada satu hadis yang menarik di sini, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah lewat di satu kuburan dan Rasulullah mendapati di kuburan itu seorang wanita menangis di atas kuburan. Dalam satu riwayat dikatakan itu kuburan anak lelakinya yang baru saja meninggal. Jadi ibu itu menangis. Maka Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, ittaqillah wasbiri. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Ibu itu tidak melihat siapa yang berbicara, dia hanya memandangi pusara anaknya itu sambil menangis. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ittaqillah wasbiri, takutlah kepada Allah dan sabarlah, dia enggak tahu siapa yang ngomong itu. Dengan suara keras dia mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sudah kamu pergi dariku, pergi. Kamu tidak merasakan apa aku rasakan ini. Nah, gitu. Tanpa melihat siapa yang ngomong, langsung dia katakan seperti itu. Enggak lama kemudian ada orang mengingatkan ibu, ibu tahu enggak tadi siapa yang ngomong sama ibu tadi? Itu tadi Rasulullah ibu. Baru dia tahu. Kaget dia kalau ngomong itu Rasulullah. Maka wanita itu bergegas mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta maaf. Ya Rasulullah, la'arifu. Aku tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika orang menghadapi hantaman yang pertama. Maka kalau kena musibah harus istirja, mengembalikan itu kepada Allah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khaira minha. Ya? Ya Allah, ajirni fi musibati, berikan aku pahala atas musibahku ini. Wa khlufli khairan minha, dan berikan aku pahala atas kesabaranku dalam musibah ini, dan berikan aku ganti yang lebih baik. Jadi minta al-istikhlaf kepada Allah, minta ganti kepada Allah. Nabi mengatakan illa akhlafahu Allah, melainkan Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Kemudian yang kedua, ma min muslimaini yamutu lahumā thalāthatun min al-waladi lam yablughu al-khinta illa adkhalahum Allah wa abawaihi al-jannah. Tidak ada seorang muslim pun yang mati, ya, tiga anak yang telah dimilikinya, yang tiga anak itu belum sampai usia baligh, melainkan Allah akan masukkan anak itu ke dalam surga berikut kedua bapak ibunya. Berikut kedua bapak ibunya dimasukkan oleh Allah dengan anak-anaknya itu. Ini menunjukkan betapa kita harus bersabar. Ya. Qala wa yakununa 'ala babin abawil jannah. Anak itu menunggunya nanti di depan pintu surga. Fayuqalu, dikatakan kepada mereka udkhulul jannah. Allah mengatakan kepada anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak itu mengatakan apa? Hatta yaji'a abawana. Undak, saya nunggu bapak ibuku. Masya Allah, ditunggu anak kita. Maka kalau kita kehilangan kita, jangan terlalu bersedih. Di situ ada kebaikan. Anak kita nunggu di depan pintu. Kata Allah, anak itu disuruh masuk. Dia masuk di depan pintu. Nunggu siapa? Nunggu bapak ibunya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa abawakum bifadli rahmatillah. Kalau begitu masuklah kamu dan ajak masuk kedua orang tuamu dengan keutamaan Allah. Kemana? Ini kan hiburan buat kita. Ya, ada orang itu kehilangan anaknya, itu kehilangan segala-galanya. Tidak. Yang kita dapatkan itu karunia Allah, yang kehilangan pun ketentuan Allah. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin matat laha salatatun minal waladi. Perempuan yang mana saja yang mati darinya tiga anak laki-lakinya, kanu hijaban minan nar, maka anak-anak itu menjadi penghalang baginya dari neraka. Ada seorang wanita mengatakan, wasnatani, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang mati itu cuma dua? Kan harus digenapkan tiga. Rasulullah mengatakan, kalau ada perempuan anaknya tiga laki-laki mati, anak itu menjadi penghalang baginya dari neraka. Adik ibu bertanya, kalau cuma dua yang mati gimana? Rasulullah mengatakan, wasnatani, dua juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus nunggu tiga. Atau kalau perlu dimatikan yang satu biar kena tiga, yang enggak juga ya. Bahkan riwayat lain mengatakan, bagaimana kalau satu? Satu pun cukup. Asal orang itu sabar dan ridha kepada ketentuan Allah. Ini. Lanjutnya, yang perlu kita tambahkan di sini adalah alamatu husnul khatimah, tanda-tanda orang itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, al-ula nutquhu bisyahadati 'indal maut, yaitu apabila orang itu mati setelah mengucapkan kalimat syahadah. Ini tadi kaitannya dengan talqin tadi. Itu pertanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian selanjutnya yang kedua, ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah al-mautu birashil jabin. Orang yang mati dan terdapat peluh di keningnya. Ada keringat dingin yang ada di keningnya. Angin. Dan itu kan enggak bisa dibuat-buat ya. Gimana caranya? Ya. Itu hanya pertanda. Kemudian selanjutnya yang ketiga, al-mautu lailatal jum'ati aw nahariha. Itu orang yang mati pada malam Jumat atau siang harinya. Dan ini juga enggak bisa direkayasa ya. Ya. Jadi kalau ada orang itu Allah takdirkan mati pada hari Jumat atau malam atau siangnya, maka orang itu adalah tanda mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi mengatakan ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah. Tidak ada seorang muslim pun yang mati di hari Jumat atau lailatul jum'ati atau malam Jumat illa waqahu Allah fitnatul qabri, melainkan Allah apa pelihara dia dari fitnah kubur. Yang keempat, tanda daripada mati yang husnul khatimah adalah al-istishhadu fi sahatil qital. Ini yang ma'ruf, yaitu orang yang mati mendapatkan kesyahidannya fi sahatil qital, yaitu di medan perang. Ya. Ini jelas. Orang yang mati syahid mulia sekali. Namun keinginan kita untuk mendapatkan mati syahid tidak harus menciptakan peperangan. Perlu diingat, tetap itu kaidahnya seperti itu. Apa mungkin orang itu mati syahid tanpa perang? Jawabannya mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sa'alallaha asy-syahadata bi sidqin." Siapa yang meminta kepada Allah dimatikan sebagai orang yang syahid, artinya minta mati syahid dengan jujur dan kesungguhan dia meminta kepada Allah, Nabi mengatakan ballaghahullahu manazilash syuhada. Orang itu akan Allah sampaikan kepada mati syahidnya. Wa in mata ala firasyhi, kendati pun dia mati di atas kasurnya, tetap dia adalah mati sebagai syahid. Jadi jangan nanti mengatakan kalau enggak dibuat masalah, enggak mati-mati kita dalam keadaan apa syahid, kita ciptakan perang. Enggak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita jangan pernah berangan-angan menciptakan permusuhan. Nabi mengatakan la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu mengangan-angan ketemu musuh. Jangankan bermusuhan, berangan-angan ketemu musuh jangan kok. Nah gitu. Bagaimana Islam kemudian dianggap sebagai ajaran mencari permusuhan? Masya Allah. Sebab orang yang mengatakan tanpa perang enggak ada syahid. Tidak. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan satu hadis, walaupun hadis ini lemah sanadnya. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush." Orang yang paling banyak di antara umatku yang mati syahid itu adalah orang yang mati di atas kasurnya. "Rubba qatilin baina saffain." Bisa jadi kata Nabi orang itu mati di antara dua pasukan sedang berperang. "Wallahu ya'lamu ma fi qulubihim." Dan Allah tahu apa yang di hati orang itu. Allah tahu. Ya. Jadi belum tentu orang yang mati di medan perang itu mati syahid. Aku tentu ingat satu hadis. Ada orang mati di medan perang, sahabat-sahabat mengatakan, "Huwa syahid, huwa syahid." Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka. Sahabat kaget itu mendengar perkataan Nabi. Kok masuk neraka ya Rasulullah? Dia maju kemudian perang bersama kita. Apa Rasulullah mengatakan? Memang awalnya orang itu terluka parah oleh sabetan pedang musuh itu, orang kafir itu. Tapi ternyata dia tidak sanggup menahan perihnya luka-luka itu. Maka diputuskan urat nadinya dan dia mati karena itu. Berarti apa? Mati bunuh diri. Ya gitu. Kemudian yang kelima, al-khamis, al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Itu orang yang mati karena berperang di jalan Allah, hampir sama dengan yang tadi. Ini diantara tanda-tanda disebutkan tentang orang yang mendapatkan mati dalam keadaan khusnul khatimah. Nas'alullah khusnul khatimah. Selanjutnya, setelah orang itu jelas mati, maka kewajiban ta'ifatun minan nas, kewajiban sekelompok manusia, ya, ayyubadiru ila ghuslihi, yaitu mensegerakan untuk memandikannya. Sunnah. Jadi kapanpun orang itu meninggal, perintah Nabi adalah disegerakan memandikan. Kalau sekiranya sudah didatang, tidak ada persoalan, dimandikan. Kenapa? Harapannya adalah setelah orang itu dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Walaupun ada ikhtilaf di antara para ulama, apa boleh mengulang-ulang mensolatkan jenazah? Pendapat pertama mengatakan cukup sekali. Pendapat kedua, berapa banyak pun itu lebih bagus. Karena itu berkaitan hak orang yang mati itu. Kita sangat sedih kalau ada orang mati, matinya semalam, sampai asar, duhur, asar itu tidak ada yang memandikan. Ini dosa. Karena kita mengabaikan hak saudara kita itu. Harusnya segera dimandikan. Jadi, Syalbani mengatakan, wajib ala ta'ifatin minan nas ayyubadiru ila ghuslihi, maka kewajiban bagi sekelompok manusia yakni muslim ayyubadiru ila ghusli, untuk mensegerakan memandikan jenazah itu, ya. Singkat kata, cara memandikannya berdasarkan hadis-hadis yang sudah dijelaskan dalam kitab ini, mungkin secara urut-urutan kita sebutkan sebagai berikut. Awalan, ini intinya ya. Makna mandi itu sendiri adalah ta'mimul ma'i ala sa'il jasad. Jadi meratakan air ke seluruh jasad, itu intinya. Pokoknya seluruh tubuh jenazah itu rata kena air. Tapi berdasarkan petunjuk sunnah, poin yang pertama yang kita perhatikan, ghusluhu salatan, memandikan itu adalah 3 kali. Walaupun sekali cukup, 3 kali itu sunnahnya. Fa'akthar atau lebih dari 3 boleh. 5, 7, ma yaral qa'imuna ala ghuslihi, sesuai dengan ijtihad orang memandikan itu. Kalau 3 sudah dirasa cukup, cukup. Kurang, kita tambah lagi 5, cukup, cukup. 7 dan seterusnya. Tergantung situasi dan kondisinya. Bagaimana keadaan saat itu? Yang kedua yang harus kita perhatikan, antakunal ghasalatu witran, hendaklah memandikan itu membilasnya, mengguyurnya secara witir. Witir itu ganjil, ya, dengan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang ketiga, ayyukarrana ma'a ba'diyah sidr, hendaklah dicampurkan di antara air yang dijadikan untuk memandikan jenazah itu sidr, daun sidr, ya, daun bidara atau dengan sabun. Nah, untuk bilasan yang pertama itu sebenarnya itu pakai sabun. Kalau tidak ada sidr, Syalbani mengatakan awmayakumu maqamahu fitandib, atau sesuatu yang bisa menggantikannya. Intinya adalah litandib, untuk membersihkan jasad itu. Apalagi orang itu sakit sudah lama, ya, tentu tubuhnya itu kotor gitu, itu harus benar-benar diperhatikan. Kal asnan was sabun, seperti misalnya pasta ataupun sabun, silakan, enggak masalah, ya, dibersihkan. Warabian yang keempat, ayyu khallata ma'a akhiri ghuslihi minha syai'un minatif, hendaklah dicampur pada bilasan yang terakhir untuk membilas tubuh jenazah itu dicampur dengan sesuatu yang mengandung aroma wangian. Wal kafuru aula, kapur itu lebih bagus, kapur barus, ya, campur dengan air. Khamisan yang kelima yang harus kita perhatikan adalah naqdut tafair wa ghusluha jayyidan. Kalau yang mati itu perempuan, biasanya perempuan rambutnya panjang dan suka digulung atau suka diikat, waktu memandikan hendaklah itu dilepaskan rambut itu, jangan dalam keadaan terikat, dan dicuci dengan sempurna dengan baik, ya. Kemudian yang keenam, tasrihu sya'rihi, setelah dimandikan disisir dengan baik, ya. Yang ketujuh, ayyaj ala thalatha dhafair lil ma'ati. Kalau yang meninggal itu adalah wanita, adalah rambut yang panjang itu setelah diurai, dibersihkan, dicuci, disisir, hendaklah dibuat tiga kepangan dan diletakkan di bagian belakang ketika dia dibaringkan di atas kain kafannya itu. Kemudian yang kedelapan, al-bath'u bi mayaminihi wa mawadhi'il wudhu. Hendaklah memandikan jenazah itu apa? Diawali dengan bagian tubuh sebelah kanan. Ini sunnah. Karena Rasulullah ketika menyuruh Ummu Atiyah memandikan putrinya itu, Rasulullah mengatakan ibdana bimayaminiha, mandikan putriku itu dengan mengawali bagian apa? Kanannya. Wa mawadhi'il wudhu, dan bagian-bagian anggota wudhu itu didahulukan. Kemudian yang kesembilan, ayyatawalla ghuslud dzakari ar-rijal. Sunnah hendaklah yang memandikan laki-laki itu ya kaum laki-laki. Wal unta an-nisa. Kalau yang mati itu perempuan, hendaklah yang memandikan itu perempuan. Illa ma istusniya, kecuali yang dikecualikan. Jadi ada pengecualian. Umumnya begitu. Laki-laki yang meninggal, laki-laki memandikan. Kemudian kalau perempuan yang meninggal, perempuan yang memandikan. Kecuali di antara pengecualian itu adalah kalau itu mahramnya. Suami lebih berhak memandikan istrinya, begitu pula sebaliknya. Istri lebih berhak untuk memandikan suaminya selama itu memungkinkan. Nah, kalau istri suruh memandikan suaminya, dia pingsan, ya tak akan selesai memandikan itu. Enggak usah gitu kan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Baqi', Baqi' itu kuburannya. Kuburan para sahabat. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah. Aduh, sakit kepalaku ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Wah, Rasulullah, aku juga sakit kepalaku." Jadi, subhanallah. Jadi ketika Rasulullah disambat istrinya, "Kepalaku sakit, aku juga pening kepalaku." Rasulullah kemudian mengatakan apa? "Madarraki, tidak mengapa wahai Aisyah. Lau mutti qabli, andai Allah takdirkan kau mati sebelum aku. Ghasaltuki, aku memandikanmu. Wakafantuki, dan aku akan mengkafanimu. Wasallaitu alaiki, dan aku mensolatkanmu." Jadi berdasar hadis ini, boleh suami itu memandikan istrinya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Tidak apa-apa kalau kamu mati duluan, aku nanti memandikanmu. Aku yang akan mengkafanimu dan akan mensolatkanmu." Itu tidak mengapa. Itu pengecualian. Begitu pula orang tua yang meninggal dunia, anaknya lebih berhak untuk memandikannya. Begitu pula anak yang meninggal dunia, orang tuanya lebih berhak untuk memandikannya. "Loh, kok belum dimandikan jenazahnya?" "Iya, nunggu amil." "Amilnya kemana, Imam?" "Masih ke Bandung, ada urusan keluarga." "Ya Allah, kayak satu kampung gak ada bisa mandi gitu ya." Ini kan sesuatu yang sederhana, nanti kita lihat, sangat-sangat sederhana. Hanya saja mungkin kita kurang perhatian, gak menghargai hak orang mati itu. Maka berlama-lama. Ashiron yang ke-10 harus kita perhatikan adalah ayyuhsila bi khirqatin aw nahwaha tahta satiri li jismihi. Hendaklah orang yang memandikan itu menggunakan khirqah. Khirqah itu mana asalnya itu? Kain. Ya, kalau sekarang lebih praktis lagi ada sarung tangan, glove gitu ya. Kalau dulu berarti kain saja. Jangan sampai menyentuh aurat itu langsung dengan tangan. Karena menyentuh aurat dia waktu dia masih sama dengan si masih hidup. Maka harus dengan sarung tangan. Nah, begitu ya. Baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu-satu dulu untuk bagaimana cara memandikan, ya. Dan ternyata enggak susah. Ini peragaan sama dengan yang di buku antum itu ya, cuma ini agak bisa lebih ditahan ya. Ini langkah yang pertama, jenazah dalam kita tempatkan di tempat yang tinggi yang disebut dengan sarirul husli, ranjang pemandian. Dan ini sebagai langkah ikhtiar, langkah tindakan preventif. Jadi orang itu kita letakkan di atas ranjangnya, kemudian kita angkat sedikit bagian tubuhnya, kemudian dipijat dengan pelan. Dengan satu asumsi, kalau orang itu sakitnya belum sempat buang hajat dan masih ada kotor yang masih ada di anusnya, itu keluar. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi antum letakkan di tempat yang tinggi, kemudian diurut tadi ya perutnya dengan urutan yang lembut, tidak jangan terlalu keras. Karena enggak boleh. Ini langkah pertama. Nah, diurut ini pertama ya, pelan ya. Dirubahkan kembali. Perlu diingat, maka kenapa tadi kita katakan harus disegerakan. Tidak mungkin jasad mayit sudah masih lentur semacam ini kalau sudah lama. Nanti hari itu kita dengar bulan-bulan meninggal dunia, segera supaya jasadnya masih lentur. Nah, kalau sudah semalam sudah kaku itu nggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, andai itu keluar kotoran dari anus jenazah itu, maka kita menggunakan sarung tangan untuk mengistinjakkannya. Itu dimasukkan ke bawah safir-safir itu penutup auratnya. Ya, dibuyur pakai air. Ini sudah sebentar. Ini sudah proses mewudukan jenazah tadi. Coba kita ulang lagi. Kita letakkan. Petugasnya, antum ini datang. Nah, segera dilakukan tindakan. Nah. Ya, direbahkan kembali, kemudian diguyur. Pakai air biasa. Pasti auratnya ini. Di duburnya, kubur dan duburnya. Setelah itu digunakan selontong tangan. Nah, untuk mengistinjakkan, nah, ini di dalam. Karena nggak boleh langsung menyentuh dengan kulit kita. Nah, setelah selesai copot selontong tangan itu, ini dibutuhkan. Yaitu dibasuh telapak tangan kanan 3 kali, tangan kiri telapak 3 kali, kemudian mulut dan hidung. Kemudian wajah. Setelah wajah, tangan kanan sampai siku 3 kali, tangan kiri sampai siku 3 kali. Ya. Kemudian kepala. Berikut telinga. Baru kaki kanan lebih dahulu 3 kali sampai mata kaki. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Nah ya. Ini proses mewudukan tadi. Ini istinja tadi dari awal. Ya. Setelah diurut, kemudian telapak tangan sampai pergelangan tangan 3 kali, kanan kiri, kemudian ini mulut, kemudian hidung, kemudian wajah, ini diwudukan. Ya. Kemudian tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki, sampai mata kaki. Kemudian kaki yang kiri sampai kepala kaki. Ini selesai. Yang ketiga, ini air yang pertama dibagi dan dikumpulkan satu dengan sidr tadi ya, daun bidara. Kalau tidak ada ini yang pertama diawali dengan bagian tubuh sebelah kanan. Nah, kalau itu dibawa satu produk itu pakai pertama ini. Nah, kalau tidak boleh satu lepas seperti ini. Bagian kanan tubuh sebelah kanan. Ini sebelah ini, terus. Ini kalian satu. Sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, setelah itu dibilas lagi pakai air bersih. Nah, air satu sudah guna dengan air bersih. Bagian kanan, selatan dulu. Bagian kiri, tetap, kemudian bagian kiri, selatan. Nah, yang ketiga, karena tiga kali. Nah, ini dicampur kata nanti dengan ayuholato, ya, dicampur dengan kapur. Itu bumbu kapur baru dicampur airnya, baru dicuci, bersihkan itu dulu dengan air. Nah, kita masuk di bawah kaki terus awal ini masih pakai semua awalnya. Jadi hanya ada 4 langkah saja, sangat-sangat simpel. Nah, di sini diberikan dengan ini diletakkan langsung di atas kain kafan yang sudah kita siapkan. Baik, kita mulai lagi. Kita ulang lagi langkah yang pertama, letakkan di atas tempat tinggi dan hendaklah ini di tempat yang tertutup sehingga tidak ada orang yang melihatnya kecuali orang yang memang terlibat dalam proses pemandian itu. Nah, gitu ya. Ini langkah pertama. Pada proses pemandian ini mungkin ada hasil langsung saya mengenai mau ditanyakan. Gimana? Antum bisa menggunakan apa namanya kain yang kecil, antum gosokkan. Dan gak harus dipaksa. Karena dia mungkin sudah keras dengan bercerai muka, ya sudah cukup di bagian depan saja. Jadi gak perlu harus dikelompok pakai selang, gak usah, yang bisa antum lakukan apa? Jadi gak harus dipaksa. Nah gitu ya. Siwak. Ini sesungguhnya ikhtihadi saja. Karena sesungguhnya inti mandi itu merasakan air di seluruh tubuh. Jadi termasuk mewudukan di sini. Ini adalah mengambil istidlal dari hadis Nabi yang mengatakan wabda bima wadi'il wudu. Awali dengan tempat-tempat untuk wudu. Jadi diwudukan. Bagaimana dengan siwak? Kita tidak menemukan penjelasan semacam. Tapi kalau itu sebagai langkah ikhtiar, tidak terlalu bermasalah sebagai proses pembersihan. Ya. Selama itu tidak akan menambah apa namanya menyakiti orang itu. Gitu. Perlu untuk ingat orang yang mati itu tetap hukumnya sama dengan orang masih hidup. Ya gitu. Gimana? Memang ada istilah diantara yang demikian. Sebagai ulama mata tidak perlu, karena sunnahnya itu ketika dia masih hidup. Nah gitu. Termasuk khusus dengan fitrah itu. Maka Anas bin Malik mengatakan kami diberi waktu oleh Rasulullah paling lambat memotong kuku dan seterusnya itu 40 hari. Makanya sebaiknya sebelum itu terjadi itu dirapikan. Tapi apakah ketika mati boleh dipotong? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sebagian ulama ya memang begitu melakukan itu, dibersihkan. Karena mengikuti sunnah Nabi. Padahal perintah itu ketika orang itu masih hidup, fitrah motong kuku, nyukur kumis itu ketika masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Tidak mengapa, kalau antum mampu sendiri tidak mengapa, itu lebih bagus. Yang meninggal istri kita sendiri, ya sudah kita mandikan sendiri. nggak harus banyak-banyak orang, ya. Kalau antum mampu, antum sendiri lebih bagus. Karena ini adalah sesuatu yang sangat, ya, privat gitu ya, itu urusan pribadi gitu ya. Dulu itu antum berdua, sekarang mati, minta tolong orang kan, nggak bagus juga. Ya. Kalau mampu gitu ya. Jadi ini pertama diistinjakan, nah gitu diurut kemudian diistinjakan, kemudian langkah yang kedua, nah, pakai sarung tangan untuk mengistinjakan jenazah itu kalau memang ada kotoran yang keluar, dan bagian tubuh harus ditutup auratnya itu. Kalau perempuan dari pundak sampai ke lutut, ibu yang memandikan dari pundak harus tertutup sampai ke lutut, itu bagi wanita. Kalau laki-laki cukup dari pusar sampai ke lutut saja, tapi harus tertutup. Apa? Maka tadi Al-Bani mengatakan sidr itu adalah sunnah karena Rasulullah sebutkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, Al-Bani mengatakan atau sesuatu yang bisa menggantikan itu atau berperan sebagai itu, terserah. Iya, itu tadi intinya adalah litandif untuk membersihkan. Mungkin air sirih atau air itu enggak masalah. Nah, gitu. Yang penting fungsinya untuk membersihkan jasad orang itu. Gitu. Gimana? Ya tentu kita mengawali dengan basmalah. Karena Rasulullah mengatakan kullu amrin bi balin la yubda bismillah huwa afdal. Diawali dengan bismillah. Dan itu bagian niatkan ibadah kepada Allah. Itu fadilannya luar biasa. Ya. Jadi antum baca doa. Antum awali dengan bismillah, sudah niatkan Allah. Dan bagi orang yang memandikan, nanti kita sebutkan dalam paparan materi berikutnya, tidak boleh nanti menyebarkan aib yang ditemukan pada jasad orang itu, tidak boleh. Maka itu tadi lebih aman antum sendiri memandikan. Ya, kalau kita sama istri kan enggak ada yang rahasia begitu. Itu lebih bagus. Ini dengan air itu ya, daun sidr tadi. Diwudukan. Oh, diwudukan ya. Diwudukan bagian kepala, kemudian bagian kaki, seperti kita wudu. Sampai mata kaki, kanan, kiri. Kemudian ini yang langkah yang ketiga, yaitu air kita campur dengan sidr atau dengan itu tadi, ya, cairan yang bisa membersihkan. Diawali dengan bagian tubuh yang kanan. Nah. Gimana? Itu sebaiknya seperti itu, walaupun antum sendiri. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memang melemahkan hadis yang mengatakan apakah perlu seorang lelaki itu atas tastur menutup auratnya dari perempuan. Pendapat mereka tidak. Hadis yang mengatakan kalau laki-laki itu menggauli istrinya adalah tidak tajar, ya, tidak menangkalkan sumbu-sumbu sananya. Itu hadis itu lemah. Ya, gitu. Jadi kalau itu memang istri kita, tidak mengapa, jangankan waktu dia mati, waktu hidup pun tidak mengapa. Maka Allah mengatakan apa namanya dalam surat apa itu Al-Ma'arij, Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang memelihara auratnya illa ala azwajihim. Maksudnya apa? Kecuali terhadap istri itu enggak perlu dipelihara. Artinya memang tidak ada aurat bagi seorang wanita, istri, suami enggak masalah. Tapi memang akan lebih elok, lebih enak antum tutup aurat itu. Ya. Walaupun itu istri kita sendiri atau suami kita sendiri, itu lebih bagus. Ya. Untuk mandi ini saya pikir enggak usah diperagakan, karena sudah jelas kan. Nanti untuk mengkafan insyaallah kita peragakan, karena itu butuh peragaan. Nanti ada di sini turun kita peragakan. Nanti saya minta ada satu yang mau ya dijadikan alat peraga lah. Cari yang kira-kira pantas lah. Bukan pantas untuk mati, artinya cocok untuk ukuran kain kafannya gitu. Semua kita mah pantas-pantas aja mati. Itu juga deh, kedudukannya sama dengan sidr tadi ya, untuk wangi. Nah itu yang kemudian nggak perlu lah. Ya, nanti dimandikan bukan satu sumur, tujuh sumur gitu kan, nggak usah lah. Air yang manapun nanti pakai nggak apa-apa. Ya, karena Rasulullah ketika putrinya itu meninggal kepada Ummu Atiyah dan yang lain mengatakan iksilnaha talatan, ya, mandikan dia tiga kali, au khamsan atau lima atau tujuh dan seterusnya. Nggak disebutkan air yang mana itu. Jadi karena kita ini ingin mengikuti sunnah, tidak perlu dicampur yang macam-macam lah gitu ya. Dicampur keyakinan-keyakinan apa budaya kita nggak perlu lah. Harus ada kembang ini, kembang setaman macam-macam, harus ada kembang kenangan, nggak perlu lah. Kalau itu adat dan fungsinya kita ini untuk menambah harumnya itu nggak masalah. Tidak ada kembang ini untuknya ini, kembang ini fungsinya nggak perlu. Ya, gimana? Sebentar, gimana? Tidak masalah, itu hanya teknis, hanya teknis. Hanya saja kalau keren itu kan agak susah kita ngitung ganjilnya. Sunahnya itu witir, witir itu ganjil. Ya gitu kan? Ya. Tapi itu sebenarnya hanya teknis saja lah. Kalau lebih memudahkan atau pakai shower juga nggak masalah, itu lebih merata airnya, itu nggak masalah, itu teknis saja. Maka kembalikan kepada kaidah awal, aslul husli adalah asal memandikan itu adalah takmimul ma'i ala sa'ir jasad. Yaitu meratakan air kepada seluruh jasad orang itu. Dengan catatan tidak untuk menyakiti. Lupa diceburin kali kan dinta sudah bersih sendiri. Ya benar sih bersih. Cuma kan antum dolim itu. Ya. Udah enggak usah diusap semprot itu kayak cuci motor. Ya enggak boleh lah. Ya, di sistemnya enggak boleh, enggak sunah. Tetap harus diperlakukan dengan baik. Ya. Gimana? Tidak, karena itu bagian ibadah. Saya baru mengatakan tidak. Itu adalah bagian daripada ta'abbud. Antum jangan mengambil ujur apapun dari itu. Ya. Allah Alam. Nah, Iwan. Yang berkaitan dengan mandi memandikan ini. Tidak masalah, tidak masalah. Tetap, itu tadi aurat harus ditutup. Ya. Dan itu lebih, makanya termasuk dikecualikan. Boleh itu. Ya. Jadi umumnya laki-laki yang meninggal laki-laki memandikan, perempuan memandikan. Secukupnya berapa orang yang bisa melakukan itu? Kecuali istri dari suami, suami dari istri, atau anak dari orang tua dan seterusnya, itu boleh. Maka antum kalau istri antum meninggal dunia, teganya nyuruh orang memandikan kan gitu kan? Antum mandikan sendiri. Ya, antum mandikan. Jangan nyuruh orang. Kita mandikan sendiri, bukti cinta kasih kita paling tidak terakhir ya, kita mandikan dia. Nah, gimana? Oh ya enggak, itu tadlikun khafif, mengurus dengan sederhana, bukan mesti keluar. Semakin ditekan semakin keluar. Ini isinya kotoran semua. Ada orang istinja itu, oh sampai ke dalam, enggak, yang bisa dijangkau saja, istinja itu baru semuanya harus keluar. Loh, ya mending dipecah aja perutnya dikeluarin kotorannya. Enggak. Diurut dengan sangat sederhana. Kalau ada kotoran yang masih di ujung anusnya itu dikeluarkan. Enggak mesti harus ditekan dengan keras. Ya semua kita juga ada isinya itu. Ada kotoran itu. Ya. Jadi jangan ada nanti unsur menyakiti dia. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Memandikan? Kalau itu anak kita nggak mengapa, tapi apa? Iya, saudara nggak mengapa, tapi tetap kaidah Allah tadi diperhatikan. Kalau laki-laki, nah seperti itu, dari perut sampai lutut ini tutup. Kalau perempuan dari pundak sampai ke lutut itu tetap itu, walaupun saudara. Wallahualam. Iya, itu tadi kalau ibu kita tetap harus ditutup dari pundak sampai ke lutut, baru kita mandikan. Ya itu tadi, antum menggunakan sarung tangan supaya tidak mubasyarah, ya tidak langsung kena kulit jenazah itu, karena hukumnya sama dengan waktu dia masih hidup. Enggak boleh. Walaupun itu ibu kita sendiri kan enggak mentah-mentah ibu kemudian enggak boleh, tetap ada kaidah-kaidahnya. Ini Islam mengajarkan begitu sempurna. Gimana? Sebentar. tempat itu. Tidak masalah, asal itu tempat tinggi, ya, tempat yang agak tinggi lah gitu. Supaya tentu ya lebih memudahkan proses pemandian gitu. Ya. Ya kalau itu masih anak-anak kita pangku juga enggak apa-apa namanya anak-anak. Kalau orangnya gede enggak susah. Oh gitu. Ya enggak mengapa, intinya gini loh. Kembalikan kepada kaidah awal, memandikan ini apa? Yaitu meratakan air itu ke seluruh jasad orang itu, enggak mengapa itu teknis saja. Dan tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tata cara seperti itu, intinya itu memandikannya, berapa kalinya, dengan apa, itu saja. Kalau antum mau pangku berapa orang yang enggak apa-apa, duduk satu tempat, nanti orang dipangku lebih mudah atau bolak-balikannya, enggak apa-apa. Tapi memang sebagian tempat sudah ada tempat di jadwal untuk itu. Dan sekali-kali kita di situ. Allah alam tak kira. Ya. Ya, itu tadi kan aurat intinya. Jadi menggunakan gloves sarung tangan tadi ketika menyentuh aurat. Nah, sekarang tuh kembalikan aurat pas wanita itu bagaimana dari mana kan begitu. Kaidahnya seperti itu. Ya. Walaupun itu kan ibu saya, tetap ibu itu lebih aman. Begini loh, orang yang mati kita sentuh itu memang gak punya rasa. Gak punya rasa apa-apa. Kita yang barangkali punya rasa. Antum perhatikan, ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang ke rumah Aisyah, di situ Rasulullah ada. Ketika Abdullah itu masuk, Rasulullah mengatakan, kamu berhijab. Disuruh oleh Rasulullah, istrinya itu berhijab. Istrinya mengatakan, untuk apa ya Rasulullah saya pakai hijab? Toh dia itu laki-laki buta yang melihat kami. Apa Rasulullah mengatakan? Iya memang enggak melihat kamu, tapi kamu melihat dia enggak? Iya, nah kamu akan kena fitnah dari dia. Orang yang masih kita mandikan enggak ada rasa. Lagi kita yang sekali punya rasa. Nah itu antum hindari dengan cara menggunakan sarung tangan tadi. Enggak, saya enggak akan misalnya. Islam itu adalah syaddud dariyah, langkah preventif. Antum lebih aman, cari jalan aman. Nah gitu ya. Gimana? Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tubuh dia itu dilepaskan. Yang dalam istilah kita disebut dengan tajrid. Tajrid itu melepaskan semua yang tidak ada kaitannya dengan tubuh. Jadi kita dalam posisi pengen kita lahir. Ada gelang copot, cincin copot. Itu namanya tajrid. Pakaian copot semua, termasuk pakaian dalam copot semua. Ditutup kemudian sebelum copot ditutup dengan sater tadi penutup waktu memandikan. Hanya saja kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah meninggal dunia, sahabat ikhtilaf. Ini kita mandikan Rasulullah dengan cara tajrid, ditanggalkan semua pakaiannya sebagaimana kami memandikan orang yang lain atau bagaimana? Aisyah mengatakan, Allah kemudian tidurkan mereka. Jadi orang akan memandikan saking lamanya debat-debat itu ngantuk semuanya, ketiduran. Sampai jenggot mereka menyentuh ke dada mereka, tidur semua. Dalam tidur mereka itu Allah ilhamkan kepada mereka agar dimandikan Rasulullah di atas pakaiannya. Jadi Rasulullah tidak ditajrid, tidak ditanggalkan pakaiannya. Selebihnya sunnahnya adalah copot semua, nggak lagi nggak berbuat, tapi ditutup dengan penutup tadi. Begitu pula sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tubuhnya dilepaskan. Ada cincin, ada yang bertanya menarik, gimana kalau gigi? Nah ini masalah. Giginya emas, antum kalau nggak emas nggak tanya itu, nggak ngurusin itu. Berhubung giginya emas sayang kan itu diurusin emasnya. Ya kalau gigi biasa, saburutnya gitu kan nggak ada urusan, nggak ada urusan kalau gigi biasa. Karena emas ini bisa 5 gram bisa 10 gram kan, sayang kan. Nah ini gimana caranya? Intinya apa yang tidak ada kaitannya dengan jasad orang itu ditanggalkan dengan syarat tidak menyakitinya. Karena masa gigi itu bisa ditanam pak permanen, nggak bisa copot lagi. Antum gimana? Mau nyopot? Susah, pakai tang. Antum nyakiti dia, jangan. Maka kalau itu laki-laki, dari awal pun gak boleh. Kenapa ada menempelkan emas di tubuhnya? Itu mungkin kalau perempuan kan begitu. Ya. Jadi memang di situ ada sedikit masalah. Gitu. Di zaman itu gak ada yang begitu. Antum gimana maunya? Gimana? Antum gimana? Ya, yang kita lakukan ini orang yang dalam keadaan normal, ya, yang biasa. Kalau orang itu misalnya kebakar, angus, susah gimana memandikan? Ya, orang kecelakaan, ya yang antum bisa apa lakukan? Entah diseka atau ini kalau darah itu diguyur terus enggak selesai-selesai darah itu. Dan kotoran semakin kemana, najis semakin kemana-mana, kotoran kemana-mana. Maka itu melakukan tindakan yang itu bisa lakukan. Tapi intinya dimandikan. Loh, mandi itu kan bila memungkinkan. Kalau ternyata, maaf ya, di satu tempat itu enggak ada laki-laki bisa memandikan. Enggak ada laki-laki. Dia saja yang berkeluar laki-laki itu dan mati. Yang ada perempuan. Apakah perempuan harus memandikan dia? Sebagai ulama, cukup mentayamumkan. Jadi diganti dengan yang lain. Diganti dengan tayamum boleh. Kalau enggak memungkinkan, dimandikan seperti yang normal ini. Gitu. Ya. Jadi, kalau ternyata kalau kita ambil tindakan memandikan kemudian menimbulkan kesulitan kemudoran dengan masyarakat, jangan dilakukan. Mungkin ditayamumkan. Dan itu simpel. Wajah, bonek telapak tangan, sudah simpel. Kalau tidak memungkinkan, ini kan normal. Mati dalam keadaan itu sempurna. Ya. Oh, kalau orang itu mati kebakar angus, dagingnya pun mau gitu kan, dimandikan oh, semakin habis, semakin susut itu lokro gitu, jadi arang dia gitu. Nah, enggak usah gitu. Gimana? Iya iya. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berlaku baik kepada jenazah. Menyakiti dengan cara pun itu tidak boleh. Ya. Kalau ternyata itu dilakukan tindakan medis semacam itu dan itu akan melukai dan itu tidak perlu. Sedangkan memasangnya itu diperlukan untuk mendukung hidup dia. Waktu itu dia hidup butuh ini, dilakukan enggak masalah. Itu namanya ad-dharurah dan kaidahnya ad-dharurah itu tubiqul mahdhurah. Sesuatu yang mudharat itu memberikan sesuatu yang tidak boleh. Nah, kalau otopsi jangankan masih yang sudah dikubur pun boleh. Kalau untuk keperluan otopsi, untuk keperluan sesuatu yang maslahat, maka sebaiknya kalau tidak ada diperlukan sesuatu yang berkaitan orang mati itu segera dikuburkan, karena perintah Nabi asli itu jenazah segera akan dikuburkan. Ya, jangan lama-lama. Nunggu saudaranya nunggu kelamaan, nggak apa-apa. Udah kuburkan saja. Kalau dia nanti mau ziarah, ziarah ke kuburnya. Aneh, setelah mati kangen. Dulu waktu hidup nggak pernah kangen. Makanya waktu itu cari-cari jalan apa namanya silaturahim, tengok bapak, tengok ibu, tengok saudara gitu kan. Hah? Ini udah mati. Repot urusannya. Gimana? Ada satu riwayat di mana Rasulullah melarang menguburkan jenazah malam. Tetapi kalau ini turun, kalau itu terpaksa, artinya ada sesuatu yang memaksa harus dikuburkan. Misalnya jasad itu sudah rusak gitu ya. Karena anatomi tubuh itu bapak itu 24 jam atau kurang dari itu sudah rusak. Bau busuk itu bukan karena jasad dari luar, tapi dari dalam sudah jadi proses pembusukan. Bakteri sudah berproses. Itu enggak boleh lama-lama. Harus disegerakan. Jadi intinya boleh karena Rasulullah pernah menguburkan malam dan dipergunakan alat penerangan. Dalam kitab-kita ini ada disebutkan jasad. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang memaksa kita untuk melakukan itu, siang lebih bagus. Ya, Allah Alhamdulillah. Gimana? Tiga kan tiga. Ya, habis dilepaskan waktu dimandikan, dibersihkan, gitu ya, dicuci, kemudian dikeringkan, disisir, dibuat tiga kepan rambut dan ditaruh di bagian belakang. Itu sunahnya. Karena ketika kita itu meninggal, begitu yang diperlakukan oleh umatnya dan orang-orang memandikannya di kepan. Kalau laki-laki cukup disisir saja. Udah. Gimana? Iya, kita tidak menemukan dalil yang menyatakan itu, gitu. Artinya ya, memang sunnah memotong itu ketika kita masih hidup. Loh, kan bisa dikiaskan dengan wudu. Orang itu kan nggak wajib wudu, kenapa dibutuhkan? Ya, maka di situ letaknya istilah. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan biarkan apa adanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah memandikan ikhwan. Kita rasa cukup ya untuk memandikan. Kita lanjutkan. Gimana? Ya. Ditampilkan buat tangan-tangan yang berusia yang berusia kemarin. Apakah tangan ini tidak ikut? Gitu. Ya itu tidak ada kaidah tentang seperti itu ya. Intinya ya, itu tadi memandikan seperti itu. Mungkin kalau tidak, barangkali tangan ini ya. Tapi kalau biasa tangan-tangan, kita pakai menggunakan alat apa namanya hakil tadi, hakil tadi dia tidak mengapa. Yang bagusnya tangan kiri karena disinggah, disinggah. Allah alam sholat. Gimana? Maka tadi disebutkan oleh Syalbani, al-wasiyatul jahiratu batilatun mardudah. Wasiat yang menyelisih syariat itu batil dan tidak boleh dilaksanakan. Nanti kalau bapak mati, kamu jual ginjal bapak untuk kamu, ya kebutuhan. Tidak boleh. Memisahkan orang tubuh itu tidak boleh. Tidak boleh. Jangan nanti dikatakan begini, kalau dia akan mati, itu bisa melakukan mati hidup. Enggak, mati hidup itu urusan Allah. Persoalannya semua tubuh kita nanti ditanya oleh Allah. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an arba. Tidak akan bergeser seseorang itu dari tempat di mana dia berdiri di mahsyar nanti sampai ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Satu di antaranya adalah an jazabi fi ma abla, tentang jasad untuk apa dipergunakan. Nah, gitu. Ginjal kita yang soleh, yang ibadah diambil, dikatakan orang, berbuat maksiat dia dengan ginjal kita, gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi Islam itu bukan hanya nilai-nilai kemanusiaan, tidak, tapi ada pertanggung jawaban juga secara fardiyah pribadi-pribadi kita. Gimana? Tadi saya dari gambar, mana yang lebih didahulukan, membersihkan dulu atau menginjalkan dulu atau membutuhkan dulu? Yang tadi itu pertama, yang saya lihat itu adalah membersihkan dulu, terus membutuhkan. Iya. Nah, setelah itu membersihkan dan kemudian membersihkan. Ya memang begitu urutannya. Pertama orang itu kita letakkan di atas ranjang itu, ranjang pemandian itu, baru kita urut ya perutnya dengan lembut. Jika sekiranya keluar kotoran, kemudian kita istinjakan, diterbangkan kembali. Nah, baru dibutuhkan ya. Dibutuhkan telapak tangan kanan dulu, sampai pergelangan tangan yang kiri, kemudian wajah, ya, kemudian tangan sampai siku, kanan, kemudian kiri, kemudian kepala, terus kaki. Baru kemudian dimandikan, yaitu yang pertama dengan air yang bercampur dengan sidr tadi. Diawali dengan bagian kanan, terus kemudian belakang kanan, depan kiri, belakang kiri, kemudian dibilas dengan air bersih, dan yang terakhir dengan air yang campur kafur tadi. Insya Allah seperti itu sunnahnya. Kalau tiga kita rasa cukup, ya cukup tiga. Kalau kurang, ya secukupnya. Yang penting usahakan itu adalah witrun, yaitu ganjil. Wallahu'alam bishawab. Ya? Bagi. Sama, kaidahnya itu sama memandikannya, seperti itu. Nah, laki dan perempuan dan dewasa karena sama. Inti memandikan itu meratakan air ke dalam ke jasad jenazah itu. Wallah. Gimana? Ada saat memandikan ada sebagian saat yang pada saat memandikan kan keadaan jenazah mampu. Tapi diuruskan anak yang berkuat dengan anak yang berusia itu bagaimana? Disuruh mandi ini. Ya. Ya nggak apa-apa sih kalau itu hanya seperti itu, nggak dalam masalah itu nggak ada kaitannya dengan itu ya. Intinya orang itu termandikan. Mungkin itu asumsinya, ya ini menunjukkan bakti lah, anaknya yang satu mandi dulu, kemudian anak berikutnya memandikan. Ya gak harus seperti itu siapapun sebetulnya, intinya. Iya, itu tadi, itu kan hanya ijtihad, itu hanya upaya saja. Bagaimana kalau gak punya anak, siapa memandikan? Di bagaimana siapa itu? Ya, intinya kebalikan pada kaidah mandi itu seperti itu. Barang itu bersih, udah. Ada tekniknya, enggak terlalu bermasalah. Rasulullah juga enggak memandikan langsung putrinya, tetapi menyuruh Ummu Adiyah, ya Laila dan sebagainya itu disuruh mandi, enggak masalah. Nah gitu. Kalau aku mau ambil alih sendiri enggak masalah. Intinya memandikan jenazah itu seperti itu. Coba bagaimana? Gimana? Antum upayakan bersihkan itu. Mungkin tepatnya persoalannya kemudian ini sudah dibersihkan, bahkan hampir dikapari keluar darah atau keluar kotoran. Apa harus dimandikan kembali? Pendapatnya Allah mengatakan tidak perlu dimandikan kembali, cukup dihilangkan najis atau kotorannya itu. Kapannya kotor keluar darah lagi mamanya, apalagi mati tadi karena luka dan sebagainya. Cukup dibersihkan saja. bila itu memungkinkan. Ya. Habis ditinjakan udah bersih, enggak tahu habis dikeringkan di, apa di dibilas, diandukin, taruh di kain kapan keluar kotoran. Cukup atau bersihkan aja. Ada orang mengatakan, kan berarti batal wudunya. Antum ingat, ini wudu bukan syarat untuk ibadah. Kalau antum dari kamar mandi ke sini batal wudu lagi. Ini orang mati. Bukan untuk ibadah. Ya. Dia hanya disucikan jasadnya. Ya. Jadi itu tidak kemudian dikatakan batal wudunya, batal enggak. Itu enggak ada kaitannya dengan itu. Ya. Allah alam bisawab. Gimana? Pada sebagian mayit itu ada yang mati karena kecelakaan. Ya. Dikembalikan dari rumah sakit itu ada bagian tubuhnya yang enggak ada. Ya. Ya memang kalau sudah demikian maka sebagian orang memilih tidak dilakukan itu. Untuk otopsi dia enggak mau. Karena dikhawatirkan ada anggota tubuh yang hilang. Kalau kita sudah ridho dengan ketentuan Allah itu mati sudah. Ya. Apalagi matinya wajib sudah apalagi. Maka sebagian orang itu walaupun itu misalnya terbunuh dibunuh gitu. Ya sudah langsung dimatikan. Maka tadi di awal kita disebutkan oleh Al-Albani orang yang telah sampai kepadanya berita kematian kerabatnya, pertama sabar menerima ketentuan Allah, itu harus begitu. Jadi tidaklah semakin membuat sengsara jenazah itu, kecuali memang ada kasus yang harus diungkap dengan cara itu tidak mengapa. Asal jangan itu tadi menghilangkan anggota tubuh daripada jenazah, janganlah kasihan. Lu memandikannya harus dengan halus, kok nggak boleh kasar. Lo gini kita, tau dia udah mati nggak terasa apa, jangan. Tetap kita diperintahkan untuk baik dalam memandikan jenazah. Kita lanjutkan ikhwan. Poin yang berikutnya adalah takfinul mayyit, bagaimana cara mengkafani mayyit. Syalban rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ba'dal faraghi min ghuslil mayyit, setelah selesai memandikan mayyit, yajibu takfinuhu, maka wajib segera mengkafaninya. Li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, tentang orang yang haji yang jatuh tadi ya, Rasulullah mengatakan kafinuhu, segera kafani. Hadis muttafaqun alaih. Kain kafan dari mana itu didapatkan? Sunnah kain kafan itu didapatkan dari harta orang yang meninggal itu. Meskipun orang itu tidak meninggalkan sesuatu selain itu. Artinya misalnya orang itu meninggalkan uang sedikit, hanya cukup untuk memberikan kapan. Antum utamakan pakai uang orang itu. Walaupun biasanya rata-rata kita kan punya iuran ya, punya dana kematian itu. Sebaiknya memang dari harta orang itu. Ya. Berdasarkan hadis Hubbab ibn al-Arth radhiyallahu an, dia bercerita hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Kami hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Nabtaghi wajh Allah, kami harapkan wajh Allah, ridha Allah. Fa wajaba ajruna 'ala Allah, maka sudah pasti pahala kami ditetapkan Allah. Fa minna man madha wa lam yakul min ajrihi syai'an, ada di antara kami orang yang mati lebih dahulu sebelum dia merasakan buah manis hijrah itu. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Antum masih ingat gak siapa ini laki-laki namanya Mus'ab bin Umair? Subhanallah. Seorang pemuda dari kalangan bangsawan Mekah. Yang orang-orang Mekah itu sebelum melihat Mus'ab itu sudah tercium baunya. Tampan dia. Ya pada kita parlentera, orang kaya. Ketika dia memilih Islam, dia dikucilkan oleh keluarganya. Dan dia lebih memilih Islam walaupun harus berpisah dengan kemewahan hidupnya. Sampai ketika terjadi perang Uhud itu, Mus'ab itu terbunuh sebagai seorang syahid. Kata Khubbab bin Arad, ketika Mus'ab ini meninggal dunia di medan Uhud itu, dia tidak memiliki apapun yang ada di tubuhnya itu kecuali namirah, yaitu kain putih yang digunakan selendang untuknya. Falkunna idza wada'naha 'ala ra'si kharajat rijlahu, kalau kain itu kami tutupkan ke bagian kepalanya maka kelihatan kedua kakinya. Tapi kalau kami tarik ke bawah itu kain kelihatan kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita doa minna jali rosi, letakkan dari itu sebagai penutup kepalanya. Dan bagian kaki yang masih kelihatan itu ditutup dengan arti khir. Itu khir itu jadi terlalu rumputan. Ya. Cuma rumputan itu maksudnya adalah rumputan yang memang apa? Wangi baunya gitu. Nah, kalau kita enggak ada ya apapun, itu lebih utama. Padahal bisa jadi waktu itu Rasulullah bisa memusahkan, ada yang masih hidup yang punya kain, boleh dikasih kainnya? Tidak, Rasulullah perintahkan diambilkan yang harus orang itu. Itu lebih baik. Kalau dia tidak memiliki, tentu kepada orang yang berhak menafkainya untuk memberikan kain kafan kerabat-kerabatnya. Kalau tidak pula, boleh ya kaum muslimin untuk apa namanya memberikan kafan itu tidak mengapa. Selanjutnya, wajib bagi ayahku nalkafan ta'ilan. Hendaklah kain kafan itu cukup panjangnya, cukup lebarnya, syabighat itu luas. Nah, ini susahnya. Nanti kita praktekkan. Gimana kalau kainnya itu enggak cukup kan begitu? Kalau cukup mah enak. Jadi intinya kain kafan itu adalah yasturu jami'a badanihi, harus menutup seluruh tubuh orang yang mati itu. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah pada suatu hari. Rasulullah menyebutkan tentang salah seorang sahabat Nabi yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kuffina ghaira ta'il. Dia dikafani dengan kain yang enggak cukup. Wa qubira lailan, dan dikuburkan pada malam hari. Fa zajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak menyukai itu. Tidak menyukai orang dikuburkan malam hari sampai dia disolatkan. Illa ayyatur insanun ila dalil. Kecuali kalau orang itu terpaksa harus dilakukan, maksudnya dibunuh enggak mengapa. Nah, kalau Rasulullah mengatakan idza kaffana ahadukum akhahu falyuksin kafanahu. Apabila salah seorang yang terkali mengkafani saudaranya, hendaklah dia mengkafani dengan baik. Yang dimaksud dengan baik adalah kafan itu berwarna putih, bersih, cukup tebal, tidak terlalu transparan, ya, cukup bisa menutup seluruh anggota tubuhnya. Bukan baik di situ berarti harus baru, karena Abu Bakar ternyata memilih kain yang sudah dipakainya untuk dijadikan kain kafannya, tidak mesti baru. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengkafani jenazah setelah kita memandikan. Nanti untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan itu nanti gampang lah, kita bisa tanya jawab nanti aja. Intinya kita bisa memandikan dan mengkafani. Adapun persoalan bagaimana nanti mungkin kalau ada waktu kita lebih ulang lebih lama. Saya ingin nanti sebelum dulu kita sudah bisa memperagakan mengkafani jenazah ya. Nanti perhatikan di sini cara mengkafani jenazah. Ustaz tadi langsung gimana siapkan kafan? Udah di kota? Atau bapak mungkin 2 meter, 2 meter itu panjangnya. Ini langkah pertama, perhatikan. Ini namanya at-tabakhur. Tabakhur itu apa? Di asap. Karena orang Arab itu suka menggunakan apa? Bukur. Bukur itu kayu yang dibakar kemudian asapnya itu wangi. Bukan itu dengan menyan. Kalau menyan lain ya konotasinya. Antum yang pernah pergi haji, yang pernah tawaf itu di Ka'bah itu suka ada orang membawa keliling. Itu namanya bukhur. Bukhur itu untuk menciptakan aroma wangi. Ya. Nah, ini yang hitam ini namanya hanut ya. Jadi setelah tadi antum mandikan, dikeringkan, kemudian diletakkan di 3 lay kain kafan. 1 ya, 2, 3. Kalau kita enggak ada bukur, kita cukup pakai kapur, sesuatu yang wangi, ada minyak khusus yang untuk ketahui itu. Ya. Nah, begitu ya. Ini hanut. Hanut itu ya wangian yang sifatnya tidak cair, atau yang cair juga boleh. Atau kapur baru antum bubuk lembut, antum taruh di situ. Ya, gitu. Dan yang perlu diingat, Alhamdulillah. Ya. Ini langkah pertama, ikhwan ya. Jadi kita persiapkan dulu kain kapalnya digalai, dikasih minyak wangi, kalau tidak ada bubur, kemudian diletakkan di tempat yang datar. Nah, 1, 2, dan 3. Nah, dikasih hanut atau ya kapur barus lah yang sudah ditumbuh halus begitu. Nah, jenazah kemudian diletakkan, ditambah dengan hanutnya. Itu mungkin kalau di kita kapur barus ya. Nah, di sendi. Dua meter aja. Jangan kepanjangan, repot mungkin. Ini langkah pertama ya. Anda perhatikan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, cara melipatnya dari arah kanan dulu ke arah kiri. Anda perhatikan posisi tangan. Anda perhatikan posisi tangan. Posisi tangan ada tetap dalam keadaan terjulur ke bawah, tidak disedekapkan. Adapun yang mensedekapkan itu memang merupakan ijtihad. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi dia dikiaskan dengan orang sholat, itu kias saja. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqhu Asy-Syafi'i. Jadi itu kita mendapatkan jelas, itu hanya ijtihad. Dikiaskan dengan orang sholat. Padahal Sahal bin Sa'ad mengatakan kana an-nasu yu'maruna idza ayyadu ar-rajulu yadul yumna 'ala yadil yusra fi sholat, itu dalam sholat. Jadi tidak ada hadis yang kita periksa yang menunjukkan seperti itu halatus sholat, dalam keadaan sholat. Tapi sebenarnya ulama beristihad tidak apa-apa, itu samakan dengan ketika di sholat, itu istihad. Tapi yang ada memang diluruskan karena tidak ada petunjuk untuk mensedekapkan. Yang disuruh sedekap itu yang masih hidup. Maka kita masih hidup, sering-sering sedekap lah. Kalau nanti kita sudah mati, gak apa-apa, kita luruskan tangan kita. Lagi, perhatikan, diikat. Nah, posisinya semacam ini. Jadi dipundel bagian atas lebih dahulu, kemudian dikedepankan. Ini dari kanan dulu ke kiri, kemudian kiri ke kanan, lapis demi lapis. Kemudian lapis yang kedua, ketiga, kedua, kemudian ketiga. Nah, tadi penutup aurat tadi dilepaskan, dibuang. Jadi enggak menggunakan apa-apa. Jadi pendapat yang rozi itu hanya 3 helai tanpa kain yang lain. Enggak harus dibuatkan apa namanya celana atau short, enggak. Itu. Hadis itu memang ada, cuma kata Syalbani itu lemah. Ini sama laki dan perempuan sama. Karena tidak ada hadis yang rozi yang menjelaskan perbedaan itu. Sama. Adapun hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah menyuruh ngasih kerudung dan itu lemah, kata Syalbani itu lemah. Dalam kitab yang harus dipegang itu, di situ memang tidak ada berapa ikatan yang harus enggak. Maksudnya untuk perubahan kan ganti. Di sini 7 kurang lebih. Enggak ya, masalah. Itu teknis saya. Intinya mengkafan itu adalah menutup seluruh anggota tubuh jenazah. Nah, sekarang yang kapan tadi apa tadi ya? Nah, siapa yang rela untuk dijadikan alat peraga? Nah, emang gua jelas. Idealnya kain kapal itu cukup ya untuk seluruh tubuhnya. Nanti kalau tidak cukup berarti kan hilang ya. Duduk. Kalau cukup, itu berkat yang terbaik. Tapi kalau tidak cukup, tidak harus hilang. Yang dimaksud hilang Coba itu tadi. Nah, terus, ya, tutup awalnya dengan kain. Jadi posisikan dengan kain. Kalian tidak terlalu besar, cukup satu lembar masuk. Intinya harus satu perhatikan, jadi harus tertutup seluruh jasad orang itu ya. Jangan sampai ada yang tidak tertutup. Ya, antum ya dari kanan lebih dahulu. Ya, antum tarik ke bawah itu pak, nah, supaya keras, tidak longgar kan kapan itu. Nah, tertutup satu. Ya, tertutup. Kalau nanti diikat tertutup. Iya, iya. Kenapa? Begitu. Iya. Kemudian ada penjelasan di sini yang kita nukilkan dari ini tambahan-tambahan keterangan dari apa yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi ini yang dijadikan dalih untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika dikafani. Ini sebetulnya adalah berkaitan dengan sholat. Di sini ada hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an yang mengatakan kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu ala dhirihi yusra fi shalah. Ini dalam salat. Begitu pula hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina fi shalah. Itu kami meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika sholat. Dan orang itu tidak sholat. Jadi itu merupakan kias, gitu ya. Jadi hanya merupakan kias, dikiaskan orang itu dalam keadaan sholat. Begitu pula cara merebahkan orang itu ketika di kuburnya. Ini cara memakan. Mayusan lufid dahni, apa yang disunatkan ketika menguburkan jenazah. Yang pertama, ayyakuna dafnu fil maqbarah, hendaklah dikuburkan orang itu di kuburan. Walaupun tidak terlarang kalau dikuburkan di halaman rumah, enggak masalah. Tapi sunahnya adalah dikuburkan di tempat kuburan kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menguburkan orang yang mati itu di baqi', baqi' itu pekuburan umum. Ya. Kemudian istahabu ayyan jama'a al-aqarib fi mawdhi'in wahidin. Nah, kalau mungkin memang ini menurut Imam Syafi'i ya, pendapat Imam Syafi'i, dikuburkan orang itu yang satu kerabat dengan kerabatnya. Nah, gitu. Kuburan istrinya didekatkan dengan kuburan suami itu boleh. Ayyakuna dafinu narijalan. Hendaklah menguburkan itu adalah laki-laki. Karena perempuan akan kesulitan kalau menguburkan. Dan kalau dia menguburkan, pasti akan tersingkap bagian daripada tubuhnya ketika dia memakamkan. Dan itu tidak sunnah. Yang kelima, wa yusannu ad-dafnu bil lahdi, dan sunnah menguburkan jenazah itu di lahat. Kalau tanahnya itu keras, bagus dibuat lahat. Lahat itu cowakan gitu. Jadi bagian dinding ya, karena kiblat jenazah itu dibuat cowakan, itu namanya lahat. Tapi kalau syakun, syakun itu mungkin tanahnya gembur. Maka lebih bagus pas di bagian dasar kuburan itu dibuat lubang lagi. Orang itu dimasukkan di lubang itu menghadap ke arah kiblat. Itu namanya syakun. Kalau memang tanahnya itu tidak cukup keras. Tapi kalau keras cukup dengan lahat, itu lebih bagus. Dan keduanya boleh. Ya. Jadi maka di sini dikatakan yusannu adabnu billahdi idha kanatil ardu sulbatan wabishakki idha kanatil ardu rahwatan. Jadi disunahkan di sini orang dikuburkan di lahat apabila tanah itu sulba, keras, wasyakki, dan dibuat lubang gitu ya di dasar apa namanya kuburan itu idha kanat rahwa, kalau tanah itu gembur, li'alla yanhara alaihi, supaya tidak ambruk. Di sini ada keterangan wasyakku wa ma yukhfaru fi qa'ril qabri kan nahri. Jadi syakun itu adalah apa yang digali pasti bawah dasar kuburan itu, dibuat lubang itu. Watu da'u bilatatun fawfaw, dan ditutup dengan ya bilatah. Bilatah itu kalau kita mungkin menggunakan kayu ya gitu. Adapun lahat wal lahdu wa khufratun fil jidaril ya al-kubuli lil qabri. Jadi dinding bagian depan daripada jenazah itu. Itu namanya lahan. Dan kedua-duanya dibolehkan tergantung pada, tapi yang lebih bagus itu adalah al-lahdu. Yang keenam, wa ayyastatira. Wa ayyastatara al-qabru 'inda dafni bi thawbin. Hendaklah ketika jenazah itu diturunkan ada kain penutupnya. Ini menurut mazhab Syafi'i begitu, ada kain penutupnya. Yang ketujuh, wa ayyu du'a ra'sul mayyit inda rajuli inda rijlil qabri. Jadi datangnya itu dari arah ke sana gitu ya. Kalau kita membujur ke arah timur, maka dari arah selatan datangnya jenazah itu. Nah, iya. Kemudian yang ke-8, wa ayyufdha bi khattihi ila al-ardh. Ini yang sering ditanyakan. Hendaklah pipi jenazah itu ditempelkan ke tanah. Otomatis berarti ikatan itu dilepas. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Ini kita baca dalam kitab Fikul Ibadah oleh Imam Syafi'i. Jadi dilepas bagian apa namanya, kepala itu, wajahnya, dan pipinya itu ditempelkan ke tanah. Wa yukrahu an yuj'ala lahu wisadatun aw sundukun, dan dimakruhkan diletakkan di bawah pipi jenazah itu sesuatu, misalnya bantal atau apa, harus nempel ke dengan tanah. Jadi tidak boleh diganjel dengan apapun atau bantal atau apa, walaupun orang itu berwasiat seperti itu, maka tidak perlu dilakukan. Berdasarkan hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, "Idza anzaltumuni fil lahdi." Kalau kalian menurunkan aku, jasadku ke dalam liang lahat, fa'afdau bi khatti ila ardi, maka tempelkan pipiku ke tanah. Ini wasiat dari para Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula Abu Musa al-Ash'ari berwasiat, qala, dia mengatakan, "La taj'alu baini wa bainal ardi syai'an." Jangan kalian meletakkan sesuatu antara diriku dengan tanah itu sesuatu. Jadi enggak perlu dikasih tikar atau alat yang lain, enggak perlu. Nggak perlu. Yang ke-9, wa yusannu ayyusnada wajhul mayyit wa rijlahu 'inda dafni ila jidal qabri. Dan disunahkan untuk menyandarkan wajah mayit dan kedua kakinya itu ketika dikuburkan, nempel atau nyandar ke dinding kuburan. Jadi memang merapat ke arah liang lahatnya. Wa dhahrahu bi nahwi libnatin aw hijrin li'alla yankuba ala wajhi. Kemudian seperti itu posisinya, harus didapatkan ke yang sedang diganjel supaya tidak balik, dia enggak jatuh lagi. Wa ayyu dha'a ala shikil ayman qiyasan 'ala an-na'im wa 'ala al-muslimin, dalilnya. Madzhab Syafi'i mengatakan orang itu harus diposisikan miring dengan posisi lambung kanan di bawah. Jadi tidak telentang, maka enggak sunnah orang mati itu pakai kotak gitu kan. Karena enggak akan bisa miring, pasti dia telentang. Dan itu menyelisih sunnah. Jadi posisinya miring ke arah kanan, di mana posisi ini lambung kanan di bawah. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Di sini dikatakan qiyasan 'ala an-na'im. Mengkiaskan itu dengan orang yang tidur. Kalau orang tidur jelas hadisnya. Seperti hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza ataita majja'aka," kalau kamu akan datang ke tempat tidurmu, "fatawaddu wudu'aka lis-shalah," maka wudu'lah kamu sebagaimana kamu akan sholat. Setelah wudu apa yang kita lakukan? "Tsummat tajid 'ala shikikal ayman." Kemudian rebahkanlah tubuhmu dengan posisi lambung kanan di bawah. Ini sunnah. Maka Imam Syafi'i mengkiaskan sunnah ini dengan itu. Jadi di posisikan miring seperti itu. Wa 'alal musalli, begitu pula mengkiaskan dengan orang salat. Di mana caranya kita salat? Sedekat. Tidak ada dalil, cuma kias. Jadi mengkiaskan orang yang di kafan itu dalam posisi salat. Maka di yang tadi pendapatnya mengatakan tidak perlu, dia bukan salat kok. Kalau kita tidak lagi ngapa-ngapain, enggak lagi pengapa-apa, posisi kita begini. Itu sunatullah. Sunatullah begini. Antum enggak pegang apa-apa gitu. Tangannya di mana posisinya? Pasti terjulur ke bawah. Itu sudah merupakan ya anak Tom itu mungkin seperti posisinya. Wallah alam bisawab. Wa yusannu ayyakula inda ittija'il mayyit, dan disunahkan untuk orang yang meletakkan mayit itu mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Kemudian yang sebelah, wa yusannu likulli man 'ala al-qabri ay yakhshuwa 'alayhi thalatha hasyayat. Disunahkan orang yang mengantarkan orang yang dikubur itu untuk membantu menguruk walaupun hanya 3 urukan. Nah, itu sunnah. Yang ke-12, wa yusannu alla yuzada 'ala at-turab alladhi ukhrija min al-qabri. Wa izada qalil fala ba'sa. Tidak disunahkan menambah tanah selain tanah yang dikeluarkan dari galian itu. Maka yang itulah nanti dipakai untuk menguruk. Ya gitu, enggak boleh diambilkan tanah yang lain. Sunahnya seperti itu. Yang ke-13, yusannu ay yustaha al-qabr wa yudu 'alaihi al-hasa. Jadi disunahkan untuk apa? Meratakan kuburan itu kemudian diletakkan di atas hasa. Hasa itu ya batu lah, nisan gitu. Wayurashu alaihi bilma, dan dicampur pakai air. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi maka di kita suka ada yang menambah dengan air kembang dan sebagainya. Setelah itu disunahkan pula untuk berdiam sejenak untuk mendoakan orang yang sudah mati itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai menguburkan jenazah beliau mengatakan istaghfiru li ahikum. Li'ahikum fa'innahu an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudaramu itu dan doakan karena dia sudah ditanya oleh malaikat. Kemudian di sini menarik, ada ajaran talqin. Ini ada di mazhab Syafi'i. Jadi dalam kitab ini dikatakan yusannu talqinuhu, disunahkan mentalqinkan. Berdasarkan satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata hadun min ikhwanikum fasawaitum turab 'ala qabrihi." Kalau salah seorang di antara kalian telah meninggal dunia dan sudah kalian uruk dengan tanah di atas kuburannya, "Falyakum ahadun 'ala ra'si," maka adalah satu orang mendekati kepala orang itu atau di bagian kepala orang itu, "Falyakul ya fulan ibni fulan, ay fulan bin fulan." Dia mendengar dan tidak bisa menjawab. Dia mendengar. Dia mengatakan, "Arsyidna, bimbinglah kami. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Walakinlah tashkurun," tapi kamu tidak mendengarnya. Ditalkinkan dengan kalimat Allah. Tapi hadis ini dilemahkan oleh jalan. Jadi talkinul qabr itu lemah hadisnya. "Ya bulan, kamu nanti akan bertangan malaikat, mungkar nakir. Kamu ditanya, man rabbuka, katakan rabbi Allah." Itu talkin namanya. Tapi hadis itu lemah. Ya. Itu dilemahkan hadis itu. Kemudian yang ke-15, wa yusannu wat'ul jarid al-akhdar war raihan. Disunahkan untuk meletakkan jarid-jarid itu pelepah atau dahan yang basah. Al-akhdar itu yang masih hijau. War raihan, dan bunga-bungaan alal qabri, di atas kuburan. Ini tabur bunga. Jadi dikenal dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Tapi Syalbani mengatakan tidak ada. Karena hadis yang dijadikan alasan ini adalah hadis yang menjadi kekhususan Nabi. Jadi ketika Nabi itu melihat dua orang dikubur itu disiksa, maka Rasulullah memasangkan ranting ya, yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua, ditancapkan di atas kuburan dua orang itu, dan Rasulullah mengatakan, "La'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa." Semoga Allah meringankan azab kedua orang itu selama ranting ini belum kering. Ini sebagian ulama mengatakan merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian tabur bunga itu memang wallah alam itu kias daripada perbuatan Nabi ini. Sedangkan Nabi jelas mengatakan itu orang karena disiksa. Jadi kalau antum mengikuti ini berarti antum menabur bunga itu seakan antum yakin orang itu sedang disiksa oleh Allah. Tahu dari mana? Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun," aku tahu apa yang tidak kamu tahu. "Wa ara ma la tarun," aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Ini kekhususan Nabi. Karena syafaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berikan itu. Dengan harapan diringankan oleh Allah azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan, hal-hal yang berkaitan dengan memandikan, mengkafankan dan meletakkan jenazah. Ada yang mau sampaikan? Silakan. Enggak perlu. Enggak perlu harus dijahit antum seperti tadi aja, antum lapis dua silam gitu ya. Nah, itu sudah tutup menutup semua anggota tubuhnya. Karena inti mengkafan itu menutup semua anggota tubuh. harus tohilan. Tohil itu cukup panjang, sepanjang tubuh orang itu. Syabihon, lebar menutup seluruh tubuhnya. Nah bagaimana kalau tidak bisa lebar? Nah itu ijtihadi namanya. Harus tertutup semuanya dengan cara seperti itu. Ya, jangan kelihatan. Wallahualam. Gimana? Rasulullah dalam riwayat Utsman itu berdiri, berdiam sejenak. Walaupun dia tidak terhalang untuk duduk, tapi yang penting jangan duduk di atas pusara. Tadi boleh kita jongkok di sekeliling pusara itu enggak, asal jangan duduk atau berdiri di atas kuburan orang lain, itu enggak boleh. Ya. Jadi berdoa. Berdasarkan keumuman hadis itu boleh kita doa mengangkat tangan, tidak mengapa. Walaupun hadis Anas bin Malik mengatakan Rasulullah tidak pernah berdoa mengangkat tangan kecuali ketika sholat istisqa. Allah alhamdulillah. Yang pasti itu ada bahasa cukup panjang. Karena dasar hadis di mana Rasulullah mengatakan Inna Allah Hayyun Karim, Allah itu maha malu lagi maha mulia. Allah merasa malu kalau ada orang mengangkat kedua tangannya meminta kepadanya, tidak diberi permintaannya sampai dia turunkan tangannya. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya mengangkat tangan dalam berdoa. Alhamdulillah di situ ada ikhtilaf yang memang harus kita paham. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Di kuburan? Ya, termasuk sunnah adalah melepaskan itu. Melepaskan alat kaki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada di situ hadisnya yang dilakukan. Gimana? Sesuatu yang? Iya, mengiringi jenazah dengan api itu enggak boleh. Memang di nas-nas hadis kita tidak menemukan seperti itu. Artinya memasukkan kayu untuk menahan itu enggak ada, langsung diurus sebetulnya. Kalau kita melihat membaca nasnya ya gitu. Tapi apa ada kaitannya kayu dengan yang terbakar tadi? Saya pikir juga enggak ada kaitannya. Itu kan ikhtiar untuk menahan jenazah supaya tidak langsung turun dengan tanah. Tapi lambat atau cepat apa pasti turun juga. Karena kuburan itu akan turun. Nah gitu. Allah, itu perkara ijtihadi. Kalau kita melihat hadis-hadis yang kita lihat, langsung diurus dengan tanah. Dimiringkan kelas langsung diurus. Nah gitu. Jadi perkara meletakkan papan itu perkara ijtihadi. Allah Alam Bishawab. Iya itu tadi di bagian belakang supaya li'alla yankuba, yankuba itu blek gitu loh. Asalnya miring kemudian telentang, itu jangan. Coba tetap dalam posisi miring. Maka diganti dengan itu tadi. Labina itu lempung, lempung tanah yang liat, dipadatkan. Untuk menghasilkan supaya tidak telentang ya Allah. Gimana? Antum sampaikan, maka dalam kajian kita saya mengambil beberapa kitab termasuk kitab fikih ibadah yang ditulis oleh Imam Syafi'i supaya kita imbang. Jadi kita tahu ini dalilnya, ini yang lebih rasul kita tunjukkan. Jadi nanti kalau terjadi musibah kematian kita harus berperang. Ya. Kan ada di antara kita itu mengkafani jenazah sak entek kain kapan. Mau 10 mau 12 habisin semua. Enggak benar. Kalau cukup 3-3 cukup, itu takdir mubazir. Untuk siapa pak? Dia nanti kan ada yang mati berikutnya. Siapa tahu bapak yang mati nanti kan? Jadi jangan 15 kan kapan dihabisin semua. Cukup 3. Ya? Satu pun minimal tertutup auratnya gitu loh. Ada yang pernah melihat rumah, oh sampai habis. Masya Allah ya janganlah. Gitu. Cukup 3. Gitu. Tidak ada bacaan-bacaan yang disunahkan, bahkan Rasulullah perintahkan kita diam. Ya, membaca zikir takbir itu tidak termasuk perbuatan sunnah. Ada beberapa waktu di mana kita disuruh oleh Rasulullah diam, termasuk ketika mengantarkan jenazah, termasuk kita berperang. Jadi perang itu nggak boleh ribut. Jangan kayak orang India apa sih gitu, kok nggak boleh. Ya, tenang kalau kita perang. Ya, kalau kita membaca juga tenang, nggak ada bacaan yang lain. Itu kan hanya. Apa ya dugaan anggapan ini daripada kita ini kita baca takbir itu kan ijtihad mereka tapi nasnya enggak seperti itu. Iya, itu hadis dari Laila binti Faik Al-Safafiyah yang mengatakan, kami ketika memandikan putri Rasulullah, maka Rasulullah berikan kami khimar, itu penutup kepala, kerudung, kemudian gamis penutup pundak dan penutup kepala, kemudian izar-izar itu bagian bawah, perut ke bawah. Tinggal dua lapis lagi yang menutup seluruh tubuh. Nah, hadis itu sudah ditakhrij oleh Syekh Albani, itu lemah. Ada seorang perawinya itu lemah. Jadi beliau berkesimpulan tidak ada perbedaan seperti di dalam kitab antum, tidak ada perbedaan laki dan perempuan, yaitu sunnahnya tiga alai. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Kenapa? Ya. Tidak berzina itu benar. Apa yang termasuk dengan orang yang sudah mati? Iya, hendaknya orang yang tidak semalam itu jima dengan istrinya. Itu sunnah. Jadi dimakruhkan, bukan terlarang, bukan dimakruhkan. Yang tukangnya mati tadi apa? Sudah mandi, mandi, sudah mandi. Iya, itu sunnahnya begitu. Walaupun sudah mandi, sunnahnya tidak. Ya. Rasulullah menganjurkan tidak. Apa hikmah di balik itu? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Iya, antum kembalikan kepada kaidah. Antum lihat sebab-sebab disyariatkannya azan. Azan itu pertama pemberitahuan bidhuhul waktu sholat, memberitahukan waktu sholat telah tiba. Yang kedua adalah an-nida'u bisholat, mengajak orang untuk sholat. Dulu kan begitu, kata Umar, awal-awalnya dulu kami gak tahu gimana cara manggil orang supaya sholat bersama kita. Jangan, ada mengatakan pakai trompet, ada mengatakan pakai tobel-tobel itu beduk gitu kan. Dan Rasulullah tidak menyukai itu, maka akhirnya ada seorang sahabat bermimpi dan diajarkan kalimat-kalimat itu, kemudian Rasulullah takrir. Jadi hikmah awal azan itu adalah untuk memberitahukan waktu sholat tiba, dan kemudian yang kedua untuk mengajak orang sholat berjamaah. Itu hikmahnya. Kita tidak mengetahui apa hikmah daripada diazankannya orang sudah mati. Apa yang memberikan manfaat buat dia? Sedangkan dia masih hidup saja tidak bermanfaat itu azan. Hayalat sholat, dia tidak sholat itu. Tidak bermanfaat, apalagi kalau sudah mati. Kita belum menemukan keterangan apa hikmahnya. Apa hikmahnya itu? Wallahu a'lam bishawab. Adik perempuan saya meninggal karena menderita penyakit gagal jantung. Dan ia meninggal dalam keadaan koma. Dia meninggal dalam keadaan koma. Tidak sempat ditalkinkan mengucapkan syahadat, apakah termasuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau husnul khatimah dan sebagainya. Kita harus husnudzon. Maka ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah surat Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kata Allah sampai kamu dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Apa artinya? Ini ayat zahirnya melarang kita mati, pada urusan mati urusan Allah. Apa makna ayat ini? Ibnu Katsir menjelaskan, biasakanlah kamu itu hidup sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai muslim muslimah, tunduk kepada Allah. Karena umumnya itu orang dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaan hidupnya. Maka kalau orang ini yang koma ini umpamanya dia adalah seorang muslimah, ya, yang rajin ibadah kepada Allah, dia tahu hatinya sudah ada menyimpan kalimat la ilaha illallah walaupun tidak kita talqinkan. Ya. Seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sakit parah ditalkinkan sama putranya Abdullah bin Ahmad la ilaha illallah, maka bapaknya mengatakan la ba'd, enggak mungkin. Ditalkin la ilaha illallah, Imam Ahmad mengatakan enggak mungkin. Anaknya kan bingung. Setelah bapaknya itu siuman, dikatakan, "Bapak, kenapa bapak mengatakan begitu ketika aku talkinkan?" Apa kata Imam Ahmad? "Aku tadi melihat iblis itu berdiri. Di ujung kakiku di situ dia berdiri." Dia mengatakan, "Ahmad, ikuti aku." Maka katakan, "Tidak mungkin." Bukan berarti Imam Ahmad menolak ditalkinkan la ilaha illallah, bukan. Jadi orang yang biasa mengucap la ilaha illallah otomatis akan diberikan oleh Allah tasbih, keteguhan iman. Itu hanya untuk mengukuhkan saja gitu. Kalau tidak mungkin, karena dia sudah komat, tidak masalah. Dia sudah memantau iman di hari mereka, Allah sudah memberikan tasbih. Maka Allah mengatakan, yusabbitullahu alladzina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memberikan tasbih kekuatan iman kepada orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini berkaitan dengan kematian. Jadi siapa yang hidupnya beriman kepada Allah, dalam ajalnya pun Allah tetapkan dalam keimanan. Masyaallah al-afiyah. Ya, itu sunnah istighfar yang memandikan jenazah mandinya mengantarkan ke berwudu itu istighfar saja, bukan merupakan satu keharusan. Wallahualam. Cukup ikhwan ya, tidak puas antum pasti, dan antum silakan membaca kitab yang sudah di tangan antum itu. Nanti insyaallah ya banyak kesempatan kita bisa berdiskusi lagi dan jawab. Paling tidak dua hal yang sudah kita pahami, pertama cara memandikan, kedua mengkafani. Tawabih itu hal-hal yang mengiringinya itu sangat-sangat banyak sekali. Itu nanti kayaknya tidak cukup waktu untuk kita membahas itu. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain dalam kajian-kajian kita mungkin antum bisa mengangkat kembali masalah itu. Intinya di tangan antum sudah ada kitab, satu jam bagaimana belajar mengurus jenazah itu kita pelajari, kita pahami dalil-dalilnya dan kita amalkan insya Allah. Ewa terima nazar Allah. Cukup kiranya apa yang kita sampaikan, walaupun tidak tuntas. Dan di akhir kitab ini menarik, Syalbani menurunkan satu bahasan tentang bid'ahul janaiz, bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum dia mati, setelah dia mati, ketika mengantarkan, ketika menguburkan, ketika takziah, disebutkan dengan rinci oleh Syalbani ya, dengan dalil-dalilnya. Cuma di kita antum di situ tidak ada, yaitu bid'ahul janaiz, perbuatan-perbuatan yang menjadi sunnah yang berkaitan dengan mengurus jenazah. Itu bagus sekali. Tapi mudah-mudahan lain kali kita ada kesempatan untuk kita bersama-sama mengkaji ini. Cukup ikhwan yang kita sampaikan, kurang punya mohon maaf. Nasallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bukan.